الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر رجعات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تغرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مملوما محسورا ولا تبسطها كل البسط فتقعد مملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلكم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبينة واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذكر الأرش سبيلا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعوا سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل أسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه

له يقظة ومناما صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء الله السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawa Al-Ayana اشتكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانا استغنى لك والهوى نادانا والهوى حبكم في القيام دخرين يا عمر اغضيه بعمر وكذا سيدي عثمانا سيدي عثمانا يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانا اشتغنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب يا طورا هل أورا لحاجب عندكم أفضل الغلمانا أفضل الغلمانا يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانا استغنى والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أهيبة بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أهيبة بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. أنا عبدكم يا أهل الوفا وفي قربكم مرهمي وشفا. أنا عبدكم يا أهل الوفا وفي قربكم مرهمي وشفا. فلا تسكموني بطول الجفا ومنوا بوصلي ولو في المنى. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. ربنا آتنا قدرة لطفي قدرة لطفي محمد محمد في قلبي. الله ربنا قدرة لطفي قدرة لطفي محمد محمد في جسدي. يا رسول الله ربنا آتنا ذرة في حياتي. يا رسول الله ربنا آتنا قدرة لطفي. الله قدرة لطفي محمد محمد في قلبي. الله ربنا آتنا قطرة لطفي قطرة لطفي محمد محمد في جسدي. يا رسول الله ربنا ربنا آتنا قرة لطفي. فهدر ضرب واشت بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلعت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواءً من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد أبيض الكبد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام كما رأينا قط يا وجه الشرور الله يا نبي سلام اللهم صل عليه مرحبا

sallallahu alaihi wasallam marhaba. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Salatullahi tasha ya Allah ada tahlil ris suturi ya Allah. Rabbi faghfir li Muhammad ya Allah. Ahmad al-Hadi Muhammad ya Allah. Sahib al-Wajahil Muniri ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah. Bi barakatil Hadi Muhammad ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil kita menunggu Kiai Muzamil, Pak Mustafa W. Hasim dan lain-lain, supaya kita bisa langsung apa, supaya bisa langsung nabrak hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Mustafa silakan, Pak Muzamil. Selamat datang teman-teman dari Surabaya yang pakai kaos merah Persebaya. Juga teman-teman yang lain, kita menganggap bahwa kita berhadapan dengan makhluk-makhluk Allah selengkap-lengkapnya. Saya sebenarnya mengalami kegugupan dengan metode ma'iyah COVID ini karena ma'iyah itu hidup selama ini karena ada muwajah langsung, ada tatap muka sebanyak mungkin orang, dan yang saya lihat adalah, yang saya baca adalah wajah Anda, sorot mata Anda, dan semua gejala-gejala dari kehadiran Anda, dan itulah yang merupakan isi ma'iyah. Ma'iyah bukan acara yang saya merencanakannya dari rumah, kemudian saya menyusun apa yang saya akan kemukakan. Ma'iyah sebenarnya hanyalah respon, jawaban, atau refleksi dari yang hadir. Jadi kalau nek ora cetha iki sing ketok malah setan jin karo liyane. Ya malaikat ya ono ya. Pak Muzamil, saya akan langsung kita belajar langsung. Pertama, alhamdulillah ini mocopat syafaat tetap kita laksanakan. Anda tahu wabah ini membuat penduduk dunia berkurang jauh produktivitasnya secara keduniaan, tapi kita tetap terus produktif. Malam ini juga sebuah produksi atau sebuah, cuman produktivitasnya kan ada dua ya, ada produktif secara dunia atau dalam konteks dunia ada produktif secara akhirat. Dan gitu ya, maksudnya. Jadi kalau kita jualan, kita berdagang, itu kan kita mendapat laba instan keduniaan, tetapi kalau kita melakukan makian seperti Pak Muzamil, kita akan laba apa saja, mungkin dalam konteks akhirat atau apapun. Ya, kalau pertemuan seperti ini, laba di akhiratnya ya, pertama, ya, setiap langkah, satu langkah itu, Allah mengangkat 10 derajat dan menghapus dosa 10 dosanya, gitu ya. Itu salah satu upaya fadilah orang yang berangkat untuk ke majelis ilmu, gitu ya. Salah satunya seperti itu. Bahkan ada sebuah keutamaan, orang menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada takziah ke 1000 orang yang telah meninggal dunia, dan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit pahalanya. Itu kan yang selama lebih ini. Lebih baik itu berarti apa, Pak, penjelasannya? Lebih baik dalam arti, karena gini, majelis ilmu itu orang melakukan apa saja kan butuh ilmu, gitu ya. Dan banyak perbuatan itu yang sejatinya baik, tapi menjadi tidak baikkan karena orang tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka seperti orang takziah itu kan amal, bukan ilmu. Tapi amal ini kan butuh ilmu, gitu ya. Nah, orang menjenguk orang sakit itu amal. Nah, amal itu butuh ilmu. Jadi ilmu itu tingkatnya 1000 kali daripada amalnya. Gitu. Seperti itu. Tapi di Jawa ada idiom ngelmu kuwi kelakone kanti lagu, artinya ilmu tidak menjadi berkah kalau tidak dilakukan. Kalau tidak dengan apa, tidak ditransformasi menjadi amal. Iya. Itu berarti penjelasannya gimana, Pak Muzamil? Ya. Gini, ya kalau dalam pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Tanpa buah. Jadi sekarang kita detail, ya. Jadi Anda ma'iyahan dalam keadaan yang seperti sekarang ini tetap ma'iyahan. Berarti Anda kalau ngomong dalam ilmu ma'iyah kan ada hukum, kan seluruh urusan kehidupan itu kan sebab akibat. Jadi, karena sebabnya adalah karena Allah punya kehendak, maka akibatnya adalah ada dunia dan isinya, kan begitu. Betul. Semua serba sebab akibat. Nah, kita hidup ini untuk mencari dan menjalankan sebab-sebab dengan memperhitungkan supaya dapat akibat. Sekarang detailnya, Anda kan sekarang dunia usaha keduniaan kan sedang melorot luar biasa. Pesawat-pesawat bangkrut gitu. Perusahaan-perusahaan kelas menengah atas juga pada bangkrut, kecuali di wilayah makanan dan beberapa. Kalau transportasi juga bangkrut ya. Nah, kita tetap mencari laba, tapi laba yang kita cari bukan laba material, bukan laba keduniaan, bukan laba uang, bukan laba apa word atau apa material currency kalau istilahnya sabrang. Profit, tapi bukan profit keduniaan. Kita memang cari laba, sekarang ini kita cari laba, tapi laba kita adalah laba yang rentang sebab akibatnya berbeda dengan kalau orang bikin toko, bikin warung, atau jualan apapun. Nah, kalau Anda berselawat itu kan sebuah sebab yang akan berakibat. Ya. Kalau orang berselawat itu saya menyebutnya kan cinta segitiga dalam maya itu kan. Jadi Anda berselawat Rasulullah, kemudian itu menyebabkan Allah melakukan sesuatu, akibatnya Allah melakukan sesuatu kepada kita. Jadi misalnya yang Allah menjanjikan man sholla alaihi salatan wahida sallallahu alaihi asra. Ya, oke. Okay. Gitu ya. Sekarang misalnya akibat sholawatan adalah Anda jamin Allah untuk tidak mendapatkan azab misalnya. Betul. Makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah. Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka kalau kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau hubungannya sholawat sama rezeki dunia ada enggak, Pak Muzamil? Oh, ada. Nah. Karena rahmat Allah, rezeki kan bagian dari rahmat Allah. Ya. Ya, jadi ini ya. Supaya teman-teman punya keyakinan dan logika dan cara berpikir yang tepat bahwa untuk dapat duit itu tidak hanya pasti Anda melakukan ikhtiar-ikhtiar keduniaan. Kadang-kadang ikhtiarnya ikhtiar seolah-olah ukhrawi, tetapi ternyata bisa berakibat dunia. Allah lebih dari itu, gitu ya. Ya. Karena misalnya yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu kan satu akibat. Betul. Allah memberi rezeki melalui jalan yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Itu akibat dari sebuah sebab yang namanya orang bertakwa. Mayatillah. Maka akibatnya adalah yaja'allahu makhrajan. Terus ada akibat yang kedua, bahkan buy one get two ya. Anda beli takwa, setor takwa kepada Allah, Anda dapat yaja'allahu makhrajan. Masalahmu dikasih jalan keluar oleh Allah, kemudian Anda dikasih rezeki yang tidak terduga. Kemudian kita beli lagi kepada Allah berupa tawakal, wa may tawakkal Allah wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Ya. Ya. Mata uang kita adalah tawakal. Artinya tawakal itu mempercayakan, mewakilkan kepada Allah hal-hal yang kita tidak mungkin menjangkaunya, kita tidak mungkin bisa menguasainya, maka kita wakilkan kepada Allah, maka Allah akibatnya Allah akan memberi dua hal. Pertama, walau hasbu. Bahwa hasbu, ya. Iya. Terus, innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Tolong jelaskan, Pak Ustaz. Ya. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, bahwa hasbu, maka Allah akan mencukupinya. Terus, innallaha balighu amri, dan Allah akan menyampaikan urusannya. Jadi, kalau ada yang cari jodoh, itu selawat bisa mempercepat dapatnya, Pak. Iya. Kalau pakai logika, iya. Betul. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Jadi kalau jadi mau jodoh, mau jatraan keluarga, mau apapun saja, tetap ada rumus sebab akibatnya melalui takwa dan tawakal kan gitu. Ya. Jadi malam hari ini kita tetap mencari laba dari Allah karena sebaik-baik laba adalah dari Allah kan begitu kan? Iya. Karena Allah lah yang memiliki secara mutlak segala sesuatu sehingga Allah lah yang paling berhak untuk menentukan laba atau rugi bagi hamba-hambanya. Kira-kira gitu Pak Muzamil. Betul, ya? Betul. Oke. Nah, ini kita malam hari ini ada beberapa paket. Ada Mas Helmi, ada teman-teman dari Progres, mungkin Mas Benyo juga sih kita mohon nanti. Tapi sebelumnya kita kepiakkan dengan Kiai Kanjeng dulu. Kita mulai dulu, ini teman-teman dari Surabaya jauh-jauh ke sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kejutan. Amin. Kepadamu, di keluargamu, atau di individumu, atau di semua, di kerjaanmu, dan seterusnya, Allah memberi kejutan. Kejutan itu bahasa Al-Qurannya ada, Pak? Iya, faja'ah. Faja'ah. Faja'ah, ya tiba-tiba. Ya, ada faja'atun nikmah, ada faja'atun nikmah. Maka ada doa Allah inna nas'aluka min faja'atin nikmah wa na'udzubika min faja'atin nikmah. Ya Allah, saya mohon kepadamu nikmat yang tiba-tiba. Dan berlindung dari kesusahan yang tiba-tiba. Itu kejutan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi pokoknya kita ini mohon ya. Malam ini kalau mau dijajul, kita itu sedang merintih kepada Allah. Ya. Merintih itu anna ya innu, Pak. Iya. Apa? Ya. Bahasa Arabnya ya. Anna ya innu. Jadi malam ini kita merintih kepada Allah, kalau di bahasa Arab kan nahnu na'innu. Ilallah. Ilallah. Ya. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita dikasih laba oleh Allah. Yang Allah yang menentukan apa bentuk labanya, berapa jumlahnya, derajatnya seberapa, kita yang ikut sama Allah karena kita berposisi merintih kepada Allah. Pokoknya semanut karo Gusti Allah. Tak dongake muga-muga Allah memberi jawaban-jawaban kepada Anda yang mengejutkan. Tidak hanya secara individu tapi juga secara kemasyarakatan. Karena saya melihat dan saya berdoa dalam beberapa peristiwa terakhir itu saya memohon kepada Allah agar itu dijadikan, dianggap oleh Allah sebagai semacam tumbal, atau tumbal itu artinya ongkos yang harus diberikan oleh manusia kepada Allah supaya Allah ngedoli berkah yang mengejutkan manusia itu dalam skala yang mungkin pasti lebih tinggi biasanya kan itu. Oke, ila hadhihi niyyah sholihah, mudah-mudahan Allah mengabulkan, wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nadi alian, nadi alian, nadi. Nadialian madharul ajair tajidhu aunan laka bin nawa Oke, teman sekalian, kita memasuki wilayah di mana kita mohon kepada Allah agar ada manzilatul ilmi wa manzilatul barokah wa manzilatul hidayah. Jadi diturunkan oleh Allah ilmu, hidayah dan barokah. Sudah pasti dalamnya ada keselamatan, ada perlindungan dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan ayat tadi, ayat yang Pak Muzamil sebut tadi kan Allah berjanji kalau Anda menghadirkan Muhammad dalam hidupmu, salah satu caranya dengan berselawat atau batin terus gitu ya, batin terus hatimu dengan Kanjeng Nabi, maka Allah tidak akan mengadabmu. Cerak. Nomor dua, dan kalau engkau selalu beristighfar gitu ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau Anda punya kesadaran sikap istighfar, tidak hanya mengucapkan istighfar tapi punya mindset istighfar dalam hidupmu. Jadi kowe dagang, kowe karo bojomu, kowe nindik anakmu, kowe nyopo karo tonggomu, itu semua mindset atau kesadaran dasar kita adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi, artinya istighfar itu kan itu merasa seperti bersalah. nyapu Pak ya. Apa? Nyapu itu artinya kita membersihkan dengan, kalau ada kotoran dalam hidup kita, kita bersihkan dengan cara memohon ampun kepada Allah kan gitu. Nah, kalau Anda membersihkan dirimu dengan istighfar terus-menerus sesering mungkin, maka tanah hidupmu yang bersih, jiwamu yang bersih, dengan mudah akan kompatibel terhadap manzilatul barokah, manzilatul ilmi, manzilatul rizki, manzilatul hidayah dan seterusnya, dengan turunnya rizki Allah, hidayah Allah, ilmu Allah. Maka saya sarankan kepada teman-teman, kan ini COVID kan dilang-dileng di omah, ketap-ketip, gelundang-gelundung, turu ya wis pegel, ngaji ya wis meniren ya, moco ya wis apa, delatap-delatap meripat pedes ya. Jadi nek wis jam 12 bengi munggah sampai subuh iku nek iso timbangane kon tilang-tileng wudu salat 2 rakaat ya Ustaz. Itu salat apa namanya? Kenapa? Salat apa namanya? Itu kalau setelah tidur namanya salat tahajud. Salat tahajud. Jadi pokoknya dan itu tidak terbatas Pak Muzamil ya. Tidak ada batasnya. Jadi mau 2 kali terus mari ngono 2 kali lagi. Nonton TV apa-apa, ngrungokno apa terus 2 kali lagi, 2 rakaat lagi, gak apa-apa, terus menerus sampai mau 20 kali, 40 kali, gak masalah. Gak ada masalah. Dan saya menganjurkan teman-teman, sudahlah, tengah malam sampai pagi itu isilah dengan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepasrahan istighfar tadi kepada Allah. Maka, dan saya menganjurkan Muzamil, wallahu alam, ini mudah-mudahan tidak salah, pokoknya jumlah zikir, wirid atau apapun kepada Allah itu kan tidak terbatas juga sebenarnya. Betul. Anda mengucapkan istighfar 300 kali bisa kalah sama yang mengucapkan hanya 1 kali, tergantung penilaian Allah terhadap intensitas batin seseorang. Maka kita cari yang standar aja. Yus ngene lah, pokoknya mari sembahyang tahajud mbuh ping piro, selalu maca istighfar ping 7, kemudian selawat 7 kali gitu aja deh. Yo nek badani menah yo 9 kali, 11 kali, enggak mau misalnya ya. 9 kali, pokoknya selalu, setelah itu baru Anda minta. Wis tuku karcise. Nah karcise nang Gusti Allah itu tiketnya itu ya istighfar dan selawat. Kita bisa minta. Betul. Bisa disebut tiket itu ya. Betul. Di pokoknya rong rekaat kok cicil, istighfar pimpitu, selawat pimpitu, terus batin, ya Allah kok bujuk kulo dereng teko-teko nih gitu ya. Jodoh kulo kok dereng ketok-ketok gitu kan. Dan seterusnya gitu ya teman sekalian ya. Terus ini kan Pak Muzamil, ini teman-teman teater Perdikan kan kemarin kumpul karena ada pembikinan video dari suatu kelompok untuk mereka Mas Harno, teater Dinasti Perdikan saya dan seterusnya. Nah teman-teman teater Perdikan yang dulu Anda kenal dengan pementasannya Sengkuni dan lain-lain dulu, itu juga tidak patah sedikit pun semangatnya untuk terus mengerjakan teater. Ini sudah saya bikinkan naskah tadi malam untuk dibentaskan pada Moco Pacapaat bulan Desember. Jadi karena dulu yang akan dibentaskan tapi gagal karena COVID adalah Paduka Petruk dan Sunan Sablung. Nah kemudian ini saya bikin supaya tidak berat, supaya tidak bentoyong dan tidak terlalu lama pentasnya, paling pol 3-4 jam, 1 jam. Itu saya bikinkan karena di Jawa ada istilah sedulur papat lima pancer ya. Maka saya bikin judul Papat Petruk Limo Sabun. Nah itu saya bikinkan satu fragmen kira-kira 34 jam, 1 jam dengan gerak, dengan lagu, dengan Kiai Kanjeng berkolaborasi langsung dengan Teater Perdikan di sini nanti. Ada gerak, ada segala macam. Nah salah satunya, Mas Pak Muzamil, wallahu alam ini mohon kalau ini bid'ah tolong diingatkan. Jadi kan setiap gerakan harus ada filosofinya. Kan harus ada, kenapa gerak adalah keputusan yang merupakan akibat dari sebuah sebab. Misalnya kenapa kok angop? Itu karena paru-paru kita membutuhkan oksigen. Maka kita membuka mulut selebar-lebarnya untuk menyerap oksigen. Makanya angop itu kan akibat dari, ya itu bagian dari sebab akibat. Demikian juga kalau sekarang misalnya kalimah thayyibah kemarin saya bisa sama cucu sutradaranya ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan sebuah landasan, sebuah kesadaran, sebuah sebab. Maka harus sampai kepada akibat kan, harus menjadi akibat. Jadi gerakan itu besok misalnya saya ingin kon saiki ngelbokno bola nang dom iku cangkemmu melok tak gak? Lambemu melok tak gak? Kon nek ngeden iku lambemu melok tak gak? Pas nising iku. Tak melok sih. Nah, jadi sengaja atau tidak sengaja selalu manusia dengan fisiknya menciptakan gerakan-gerakan yang merupakan akibat dari suatu sebab. Nah Pak Muzamil, kemarin tiba-tiba saya bilang sama cucu, subhanallah itu urusan syahwat. Alhamdulillah itu urusan perut. Subhanallah walhamdulillah. Jadi kongisor, nang weteng. Ya. Terus wala ilaha illallah itu dada, hati, jantung gitu ya. Allahu Akbar itu kepala. Itu saya ngawur aja Pak Muzamil. Tapi pokoknya geraknya nanti akan menjadi akibat dari sebab yang merupakan pemahaman terhadap empat kalimat thayyibah itu. Di luar istighfar dan lain-lain ya. Kan ada subhanallah, itu syahwat. Jadi memang yang sangat perlu di subhanallah kan ya syahwat Pak ya. Iya. Karena syahwat ini maknanya apa kalau bahasa Indonesia Pak Muzamil? Syahwat itu keinginan. Keinginan, nafsu. Iya. Kalau iya. Banget nafsu itu ya. Nah. Ya. Dan dia tidak hanya syahwat dalam arti seks, tapi juga nafsu apapun saja. Jadi ya. Yang perlu di subhanallah memang syahwat. Tuh, ya. Betul. Jadi benar ya. Betul. Jadi kalau kita urut subhanallah, gundik syahwat, lambangnya ya. Terus alhamdulillah ya urusan kesejahteraan. Kita bersyukur, beralhamdulillah kepada Allah. Terus la ilaha illallah meneguhkan patrap atau kuda-kuda kehidupan hamba Allah itu adalah menegakkan kesadaran la ilaha illallah. Sehingga kita punya potensi atau kemungkinan untuk mendapatkan berkah dari Allahu Akbar di kepala kita. Karena di kepala kita ini hati kita kan lapor ke sini. Kau ingat ya, Rah? Di kue tak ada nih ya. Kue misalnya di dalan, ono, tai lentung. Terus sikilmu lah menghindar ya. Anggitmu iku mang sikilmu tak singgerune ana taek. Yang tahu bahwa ada taek lenteng itu sikilmu apa dudu? Sikil kan hanya akibat dari perintah otak. Betul. Nah, betul enggak? Jadi taek lentung ambu dirasakan oleh hidung, hidungnya lapor ke otak, ya toh? Otaknya berunding sama hati, ya apa iki didek tagak itu ya. Terus ada keputusan naik ngono apa nek ngono dihindari sikilmu, nek ngono sikilmu aja oleh ngidek taek lentung. Jadi itu satu mekanisme yang sangat cepat dalam diri ya. Sangat cepat. Jadi itu jangan dipikir itu masalah sederhana. Sebenarnya makanya kalimat thayyibah itu sebenarnya adalah kelengkapan dari seluruh metabolisme yang kita lakukan, tidak hanya badan kita tapi responnya terhadap seluruh pengalaman hidup. Jadi taek lentung dilapurno oleh mergo sing ambu kuping taek irung. Terus irunge sarafnya lapor ke otak. Terus otaknya menghitung, mempertimbangkan. Terus otak tidak bisa ngambil keputusan. Yang ngambil keputusan adalah hati. Itu enggak maksudnya? Iya. Iya. Irodah itu otaknya di hati, tidak di otak. Iya. Nah, otak kemudian konsultasi kepada hati. Ya apa ini? Diduk tagak tayak ini. Terus hatinya bilang ojo. Gitu ya. Akhirnya balik ke otak. Otaknya merentah sikil. Kil sikil kon ojo ngiduk tayak iku. Eh? Iya, lewat jaringan saraf. Jadi itu satu mekanisme yang begitu cepatnya. ya begitu, bukan hanya detik itu, sekon ya, sepersekian sekon itu setiap hari loh Anda mengalami itu loh. Jadi yo taek lentung yo segala macam hal itu kan ada pertimbangan komprehensif ya, dari daya serap ya, masuk ke otak, otaknya ke hati, hatinya memberi pertimbangan, kemudian diputuskan bersama untuk melakukan sesuatu yang ditekan kepada tangan, kepada kaki, atau kepada apapun yang lain. Kan gitu. Jadi itu sebuah mekanisme yang luar biasa. Di, ya, jadi, itu yang kalau menurut, itulah alam malakut yang ada dalam diri kita. Bukan alam, bukan alam alamul mulki, tapi alam malakut. Ya, supaya jelas, ya, ya, jelasin aja. Jadi, malakut apa, mulki apa. Jadi alam ini ada tiga. Ada alamul mulki, ini yang kelihatan oleh indera kita. Dan di dalam tubuh kita ini bekerja juga alam malakut yang tidak kelihatan. Yang tadi yang disebutkan itu alam malakut yang ada dalam tubuh kita. Gitu ya. Jadi siapa yang, kalau mungkin kalau apa ya, ilmu fisiologi, ilmu yang fisik itu melihat saraf tadi Pak Mus. Tapi itu kan juga gak bisa dilihat. Nah itu karena ini bukan alam alamul mulki tapi alam malakut gitu ya. Iya. Jadi kalau sekarang saya agak memperbesar skalanya atau spektrum yang ini arek-arek ya. Jadi manusia itu kenapa dia ciptakan terakhir dan paling sempurna, ahsani takwim, bahkan sampai ke konsep insan kamil dan seterusnya, karena malaikat itu tidak memenuhi untuk kamil. Setan tidak memenuhi untuk disebut kamil. Jadi mereka bukan ahsani takwim, yang ahsani takwim itu manusia. Bahkan Quran pun bukan ahsani takwim. Karena Quran tidak punya urat saraf, Al-Quran tidak punya darah yang mengalir, Al-Quran tidak punya hati. Dia hanya alat dari ahsani takwimnya manusia. Jadi Anda itu begitu terhormatnya di hadapan Allah, sehingga kita harus saling menghormati di antara kita. Karena di dalam diri manusia itu ternyata sudah ada mekanisme tiga jagat tadi. Ya. Betul. Jagat alamul mulki, terus alamul malakut, iya, wa alamul jabarut. Wa alamul jabarut. Lah jabarut ini bahkan ini seperti apa ya? Ini otomatis. Kalau dalam komputer itu otomatis. Jadi kon nek maring ambuti, nek maring gintes tinggi iku terus kok ambut agak. Sopo sing ngongkon? Lah wis terus nek ambune tinggi kaya ngono iku. Lalu terus, tapi apa kok mesti kon ngene ya? Bahkan ngentutmu dhewe mesti kok isep. Ngentut mesti terus ngene iki mesti kan. Nah, itu menurut saya itu adalah spontanitas dari alamul jabarut. Alamul jabarut. Jadi itu adalah bagian dari ciptaan Allah yang dahsyat, yang manusia modern, manusia material, manusia yang kapitalistik ini sama sekali tidak punya minat untuk mempelajari itu. Mereka hanya mengenalnya sebagai psikologi. Psikologi itu pun bukan ilmu jiwa, tapi ilmu tentang gejala kejiwaan. Jadi mereka hanya tahu ambune karo tae. Ilmu psikologi itu hanya tahu bau tai, tapi tidak mengerti taiknya. Jadi ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia, tapi tidak berarti dia mengenali jiwa manusia. Kalau mau mengenali jiwa manusia, kita harus tanya kepada pencipta jiwa yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memperkenalkan adalah alamul mulki, alamul malakut wa alamul jabarut. Nah, itu satu komprehensi dan harmoni yang luar biasa yang kita alami sehari-hari. Dari yang suci-suci sampai yang saru-saru itu kita alami jabarut-jabarut itu semuanya teman sekalian. Nah, ini di Ma'iyah alhamdulillah kita bisa mempelajari sampai seperti itu. Nanti kita akan kembangkan dengan landasan-landasan seperti ini Pak Muzamil. Terus yang tolong tadi direspon yang soal kalimat thayyibah tadi dari syahwat ke perut ke hati ke kepala tadi Pak Muzamil. Itu kira-kira menyalahi enggak, syariat enggak? Enggak. Itu kan bagaimana kita memahami kalimat thayyibah itu dikontekstualisasikan dengan apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Ya, jadi kalau Anda bilang subhanallah itu urusannya adalah pencucian dari kotoran. Betul. Pensucian dari kotoran. Iya. Jadi yang nomor satu adalah nafsu kita, syahwat kita, baik syahwat yang muncul dari alat vital maupun syahwat yang muncul dari bagian dari hati, atau juga dikasih urun-urun oleh otak juga. Otak juga bisa memberi kecerdasan terhadap kemauan. Makanya orang Indonesia itu sangat cerdas kalau berbuat jahat. Tapi kalau untuk berbuat baik itu malas-malesan dan tidak sungguh-sungguh dan tidak sama. Jadi itu karena ada ketidakseimbangan dalam metabolisme atau apa ya, harmoni antara tiga jagat tadi, alamul mulki, alamul malakut, wa alamul jabarut tadi. Nah, malam ini kita dari pedoman itu nanti kita bisa bercermin dari semua yang akan Anda, yang kita akan diskusikan, kita bercermin ke situ. Karena mumpung ada marjaknya, terus Pak Mustafa juga, jangan lupa Pak Mustafa ini juga orang Muhammadiyah yang ahli Jawa. Biasanya yang ahli Jawa NU, tapi ini ada Muhammadiyah yang agak bergaya NU dan agak berwacana NU kan itu. Karena dia kota gede. Gitu. Oke, teman sekalian, saya minta satu nomor lagi, satu Kiai Kanjeng Mandiri, kemudian kita akan buka diskusi langsung. Manut aja sama Doni sama Imam. Habis ini teman sekalian, saya akan buka langsung untuk jamaah. Jadi saya tidak menyiapkan apa-apa untuk menceramai Anda. Pak Muzamil juga saya tidak minta untuk menyiapkan apa-apa. Kita mencoba merespon apa saja yang bisa kita dengar dari Anda. Boleh keluhan, boleh pertanyaan, boleh gugatan, boleh protes, boleh apapun saja. Pokoknya ini public area, ini ruang publik untuk Anda semua. Jadi habis satu lagi Kanjeng, tolong Anda siapkan yang akan bicara, mikrofon nanti akan diantar ke Anda di sana oleh para petugasnya. Yuk, betul. Cahaya, mari kita. nomor-nomor baru Kiai Kanjeng dengan beberapa maksud, tapi kapan-kapan kalau ya. Ini tadi Maret, Mak ya. Kalau menurut Pak Mustafa ini Maret ada jos-jos-jos, ada apa mau? Biar. Ada biar kan jamaknya senengane biar mulane seneng warkop itu. Nais ngopi kopi ku biar. Nah, saya jadi ingat Pak Muzamil, kopi itu bukan minuman. Kopi itu kan alat untuk biar saja. Nah, minumannya itu bisa teh, bisa air itu minuman. Kalau kopi itu kan alat untuk jadi ojo kon ngombe kopi kaya ngombe banyu gluk terus apa mana campur napasin. Campur tolkin tapi turutnya gitu ya. Jadi okay, Mas Helmi sekarang tolong teman-teman silakan tanya, silakan curhat, silakan mengeluh, silakan merintih, silakan protes, silakan apa saja. Episode pertama ini kita buka sepenuhnya untuk para jamaah yang hadir. Ini kita tidak streaming tapi akan disiaran tundakan pada tanggal 17. Nah, ini mikrofon sudah siap Mas Arul untuk keliling ke Anda, boleh ngomong apa saja. Pak Muzamil, kita menampung. Tadi saya ngobrol sama anak-anak saya dari Surabaya ini bahwa karena tadi ada tiga alam tadi Pak Muzamil ya, alamul mulki itu kan alam jasad. Bukan alamul mulki, ya alam jasad, alamul mulki. Alam jasad, alam ketok moto, alam kasat mata. Ilmu katon nek cara Jawa ne. Barang katon tadi. Barang katon itu kalau mau diperkas lagi adalah barang sing grunjel. Jadi awakmu ngalami apa-apa wae aja sampai dadi watu. Jangan sampai menjadi batu di dalam jiwamu. Itu yang akan membuat kamu sakit karena akan mengganggu metabolisme. Jadi semua harus kita rohanikan, harus kita cairkan, kita debukan, kita gelepungkan, kita jabarutkan. Kalau pakai bahasa Muzamil, semua gejala mulki itu, alamul mulki, kita giring dan kita olah untuk menjadi alamul malakut dan syukur bisa sampai menjadi alamul. Jadi Anda adalah manusia ruang, Anda menampung dan Anda tidak akan tertekan oleh apapun karena yang bisa menekan adalah benda padat ya, hanya benda padat, alamul mulki aja. Kalau Anda punya proses dengan Ma'iyah ini, Anda bisa menaklukkan semua urusan-urusan masalah-masalah itu. Anda cairkan kan banyak ayat, banyak alat, banyak logika, banyak cara berpikir, banyak hadis, banyak ilmu macam-macam di Ma'iyah. Sehingga semua yang seharusnya menjadi gerunjalan di dalam dada Anda itu, yang akhirnya bisa menjadi penyakit, itu bisa Anda cairkan, bisa Anda gelepungkan, bisa Anda bukan seperti doanya Lutfi tadi, Robbana Atina Kotrota Lutfi Muhammadin atau Darrota Lutfi Muhammadin atau Darrota Nuri Muhammadin ya. Fi jasadi, fi ruhi, fi kolbi, wa fi hayati jami'an gitu. Nah, maka ini kita buka sepenuhnya, Anda jangan sampai jadi kanker. Jangan sampai jadi kanker kalau Anda punya masalah apa-apa, punya pertanyaan apa-apa, jangan sampai mengganjal. Dan yang mengganjal pasti alamul mulki Pak. Silakan Mas, siapa? Belum ada? Iya, ya, itu Mas. Ada. Enggak apa-apa dari tempatnya tapi berdiri. Dari tempatnya tapi berdiri ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Banun. Jaraknya sekitar, nama saya Imam Bukhari. Jaraknya sekitar 150 km dari Banjarmasin. Sepertinya saya sekarang lagi menjalani apa itu namanya tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan hari ini saya sudah berapa hari berada di pesantrennya Yai Muzamil karena ada alasan. Ada apa latar belakang masalah dan saya mesti ke tempat beliau dan sampai ke sekarang ini berada di sini. Mudah-mudahan saya minta dukungan moral dan doa dari Mbah Nun dan teman-teman. Mudah-mudahan ya saya bisa menjalankan apa yang barusan saya dengar nasihat dari Mbah Nun, yaitu ternyata subhanallah ada di seputar yang kita menilai itu sebuah apa aurat ya. Kemudian naik lagi alhamdulillah ternyata ada di perut. subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah ada di dada dan Allah Akbar ada di kepala. Barangkali itu Mbak Nun sedikit kelangenan dengan jenengan. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Muzamil, silakan direspon karena Pak Muzamil yang berkaitan langsung dengan teman kita Mas Bukhari ini. Enggak, supaya panjenengan, dia sudah tempat saya soalnya. Tapi alhamdulillah dia sudah saya ajak seperti daunnya panjenengan. Jadi Mas Imam Bukhari ini sekarang sama saya pokoknya mulai jam 1 malam sampai subuh enggak boleh tidur. Tinggal sekarang Anda menentukan kadarnya atau prosentasenya, Mas. Jadi di dalam problem Anda itu wilayah-wilayahnya, segmen-segmennya, daerah-daerahnya, akurasi atau titik beratnya itu membutuhkan berapa subhanallah, berapa alhamdulillah, berapa la ilaha illallah dan berapa Allahu Akbar. Itu kan masing-masing beda-beda. Nah, yang ditransfer ke kita adalah random, pokoknya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketika kita detail, kita baru mengetahui bahwa saya ini harus lebih banyak subhanallah dibanding la ilaha illallah. Sebenarnya la ilaha illallah saya mungkin tidak terlalu masalah, tapi subhanallah saya ini yang harus saya tekankan. Nah, jadi tolong Anda temukan pada diri Anda, misalnya kalau Anda wiritan mulai nanti malam itu, tentukan saja misalnya subhanallahnya 3 kali lipat dari yang lain. Jadi kan tidak harus sekaligus kalimat thayyibah, tapi bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, misalnya ping songo, terus alhamdulillah ping telu, la ilaha illallah ping telu, Allahu Akbar ping telu, terus subhanallah 9 kali lagi misalnya gitu. Nah, tergantung cara Anda mengukur karena Anda yang mengerti persis apa yang sedang Anda alami dan menjadi problem hidup Anda. Kira-kira ya. Oke, silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mbah dari Turi, yang ingin jadi Turi. Pertanyaan saya bahwa dalam kehidupan kita sudah berusaha maksimal, sudah berusaha, terus kemudian kita juga sudah berdoa kepada Allah dan kita serah kepada Allah karena ada beberapa pilihan, terus kemudian kita istikharahkan. Tiba-tiba muncul misalnya poin A gitu. Tetap bagaimana hukumnya seandainya kita tidak mengerjakan sesuai yang tak istiharahkan secara hukum agama kita juga itu bagaimana? Apakah kita dianggap sebagai syirik ataupun musyrik atau seperti apa? Saya kurang tahu. Saya kira itu bukan ranah hukum, itu ranah logika dan ilmu, Pak ya. Jadi kalau Anda tanya sama Allah, Allah ngasih tahu ijo, tapi kok Anda konsentrasinya ke coklat, itu kan berarti Anda ngibuli. Bukan melanggar hukum, tetapi Anda mengecewakan Allah yang sudah memberitahu Anda mengenai hijau. Nah, saya tahu kenapa Anda dikasih tahu hijau kok terus Anda milih coklat dan lebih konsentrasi coklat, karena menurut jalan berpikir Anda coklat ini yang lebih relevan, lebih produktif, lebih menghasilkan dan seterusnya. Anda tidak tahu bahwa kalau Allah ngasih hijau, itu Allah yang memegang rahasia hijau itu. Nah, masalahnya di sini bukan ilmu tapi iman kepada Allah. Kalau Allah sudah kasih hijau, sudahlah. Terus lakonono ae. Itu sama dengan gini, Mas. Anda disuruh sholat 5 waktu, sebenarnya cukup enggak? Saya tanya. Kalau ngelihat jasanya Allah, rahmat Allah kepada manusia, terus awakmu matur nuwune ini pada Allah itu dengan sholat 5 kali sehari cukup enggak? Kalau Anda Tuhannya, kalau Anda Allahnya, terus arek-arek sembahyang ping 5 itu cukup agak. Wong kon nising kari nising itu, kari itu ngeden kari ngeden, mangan kari mangan. Kok kon sembahyang ping 5 padahal uripmu 24 jam sehari. Bahkan mungkin 24 jam kita sholat terus-menerus pun sebenarnya ada banyak pasal yang lain yang membuat 24 jam ibadah itu tidak cukup juga. Gitu ya. Tapi Allah memudahkan kita dengan memberi batas yang sangat minimal, sudah 5 kali aja kan gitu, Mas Jamil. Sangat minimal itu. Sebenarnya kan yang enggak cukup kalau dihitung-hitung. Rasa terima kasih kita kepada Allah, ya apa rambutmu cukul-cukul dhewe lak wis. Kon rabi mari ngono kon kari enak mari duwe anak lak wis. Kon gawe anak dhewe yo gak iso, ya toh. Ya toh. Supaya kon karek nrimo karek enak wis. Dadi sembahyang ping 5 iki gak cukup aslinya. Nah, Allah akan kecewa kalau dia sudah memberi petunjuk terus kita tidak menerimanya dan tidak. Itu kan menggambarkan ketidakpercayaan kita kepada petunjuknya Allah. Kira-kira gitu, Pak Muzamil, ya. Kalau dari segi agama gimana, Pak Kiai? Ya, gini. Maksudnya, itu termasuk tindakan yang seperti apa gitu? Ya tadi itu beliau sudah menyampaikan, itu jawaban beliau itu sudah agama. Jadi kalau kita gitu ya, artinya agama itu jangan fikih saja. Nah ini karena di dalam jagat kita ini fikih dominan, orang selalu bertanya ini haram apa sunat apa makruh apa mubah, selalu seperti itu ya. Padahal sebetulnya kalau seandainya fikih itu tidak dominan, maka kan yang dominan kan rasa antara kita dengan Allah Ta'ala. Artinya begini loh, seperti sholat kata beliau tadi, mestinya itu bukan wajib kalau bukan bahasa fikih. Tapi masa gak nyembah Allah? Nah gitu loh ya, itu kan rasa jadinya. Ya apa enggak? Rasa, dan itu lebih dalam daripada hukum. Karena kalau hukum kan kalau kamu kerjakan berpahala, kalau kamu tinggalkan dosa. Ini kan seakan-akan paksaan, ya apa enggak? Tapi kalau pakai apa yang disampaikan beliau, itu bukan ranah hukum, tapi ranah. Iya, ini pertanyaan iya. Anda, kalau menurut agama bagaimana itu sangat menggelisahkan saya, karena Anda betul-betul terpenjara oleh cara berpikir agama dan Islam yang sampai ke masyarakat hari ini. Iya, betul. Jadi Anda pikir kalau urusan mimpi itu bukan agama. Yang agama itu adalah ya sholat, puasa gitu ya. Terus padahal hubungan dengan Allah kan bukan hubungan hukum, tapi hubungan cinta. Hubungan cinta. Jadi ya Anda menyakiti hati Allah lah. Lah hukumnya ya apa ya? Ya awakmu mengecewakan Allah gitu ya. Rumangsamu, apa Anda lebih tahu dari Allah? Allah udah kasih tahu kok, Anda tidak percaya kan begitu. Iya, betul. Karena menurut kamu, jangan lupa ya, kita itu kan tidak mengerti yang di depan kita, Mas. Kita itu kan sesuk ya apa kan orang ngerti gue. Jadi manusia itu pandangannya hanya sejengkal ke depan. Sehingga putaran suatu keadaan, sebab akibatnya, produk dan hasilnya, modal dan produknya itu, kemudian laku tidak lakunya, semacam itu kan tidak bisa kita hitung. Makanya jalannya untuk segala sesuatu yang tidak bisa kita hitung itu dengan ilmu itu jalannya adalah tawakal kan gitu. Kita mewakilkan kepada Allah. Nah, karena bertawakal kepada Allah lah Anda tanya sama Allah niki saya ini pripun nggih. Terus Allah kasih tahu ijo. Terus yang Anda jalankan coklat. Nek aloe Pak Muzamil ya dicelurit kan. Kon iku takon dikandani ngeyel kan gitu kan. Untung Allahnya bukan Muzamil gitu kan. Untungnya Allah itu Rahman Rahim dan Maha Pengampun, Penyayang, dan seterusnya. Jadi menurut saya yang salah itu bukan hukumnya apa. Pertanyaan bahwa itu diseret ke ranah hukum. Itu bukan soal hukum, Dek. Soalnya aku itu soal rasamu nang Allah. Pekewo, kowe kan gak ngenak itu. Ojo meneh nang Gusti Allah, kon nang Surabaya kesasar, ono uang jenenge Pak Lutfi. Pak Lutfi iki dalan ten ampel ten pundi rono, Le. Wis dituduhi rono kon malah menggok nengen kan gitu. Nah kan Anda kan menyakiti hatinya Pak Lutfi kan begitu. Itu masalahnya bukan hukum. Itu masalah rasa dan masalah hati ya, hubungan itu hubungan kasih sayangmu menjadi terluka. Karena Anda tidak mempercayai orang yang sudah Anda tanya dan sudah menjawab kan begitu. Nah, kalau Pak Mustafa mengatakan itu su'ul adab. Jadi perilaku yang buruk. Gitu ya. Anda ini rasa takon. Wis tabrakan wae sak karep-karepmu. Tadi saya mengatakan manusia memang tidak bisa menghitung sebagaimana Allah menghitung kan Pak Mustafa. Jadi kalau kita pikir yang laku itu kacang, terus ketika kita tanya kepada Allah, Allah bilang jagung. Menurut hitungan bisnis kita yang laku itu bukan jagung. Orang yang percaya kepada Allah akan jualan jagung karena Allah mengerti rahasia jagung pada langkah kedua atau ketiga atau keempat. Nek langkah instannya yang laku kacang. Tapi mungkin ada langkah berikutnya yang min khaitu layak tasib tadi. Itu kan begitu Pak Muzamil ya. Betul, betul. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Anda dan saya ikut matur kepada Allah. Ya Allah ampunilah dia karena dia memang produk dari pemahaman-pemahaman Islam yang sangat... yang fikih sentris ya. Betul, fikih sentris. Fikih sentris yang sangat terlalu memperhitungkan segala sesuatu dengan fikih. Umbelene hukumnya apa? Ngempoi hukumnya apa? Ngempoi ngerti mas? Ngempoi itu ngentut, ditadai nganggo tangan terus diseleki cangkeme apa? Irunge kancane iku jeneng ngempoi. Hukumnya apa? Ya kamu menyakiti dia. Bisa jadi dipasalkan secara hukum. Bisa ya. Itu mengganggu ketentraman orang lain bisa bisa juga, tetapi hukum itu tidak bisa menampung semuanya, mas. Ya. Hukum itu adalah tajaman dari akhlak, ya. Ya. Jadi akhlak lebih luas daripada hukum. Makanya kalau di makna awal kan Anda tahu bahwa tataran pertama itu takwa, terus akhlak, baru fikih kan begitu. Nah, pertanyaan Anda adalah pertanyaan fikih untuk hal-hal yang sebenarnya akhlak. Yang sebenarnya urusannya akhlak. Nah, sekarang urusan akhlakmu dengan Allah bagaimana kan begitu. Ya, jadi ya. Bukan pertanyaan hukum itu. Betul. Meskipun Allah karena akhlak buruk, Allah juga bisa menghukum, bisa juga. Betul. Gitu. Tapi kalau Anda tanya fikihnya apa, enggak ada itu. Iya. Ya sebenarnya gampang kalau mau dijawab fikih, tapi kan masa kita sudah berada di akhlak kok mau turun ke fikih gitu. Jangan kecewa ya mas ya, memang begitu pemahamannya mas. Ya, maksudnya terus gini Pak, misalnya yang muncul A, kita mengerjakan B, terus bagaimanakah kita menggiring ke arah A gitu loh. Nanti gini, kalau sampean tidak patuh kepada petunjuk Allah yang A, nanti sampean akan terbentur berkali-kali. Dan sampean setelah terbentur, gak bisa apa-apa baru kembali. Apa mau kebentur dulu berkali-kali baru ke A atau langsung ke A saja? Kalau gak percaya silahkan. Loh iya, ini saya sudah berkali-kali seperti itu. Gitu ya. Sudah berkali-kali dan saya sering ketemu banyak orang seperti itu. Jadi akhirnya, ya itu, butuh. Nah, maka Allah Ta'ala itu ya terkadang satu sisi Allah itu Rahman Rahim. Tapi sisi yang lain Allah itu Jabbar, Qahhar, Syadid. Nah itu, ya karena terkadang ada orang ngeyel itu. Maka dibentur di pembaru dia akan kembali. Nah menurut saya daripada sampean kebentur-bentur dan sampean loro kabeh sebaiknya langsung ke A saja. Jadi Allah itu intinya Allah itu lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui gitu Pak ya. Di Quran sangat banyak ayat itu Pak. Antum la ta'lamu, anak-anak alam wa antum la ta'lamun itu ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Iya ya. Nah mari kita menanamkan kesadaran bahwa lebih banyak hal yang tidak kita tahu daripada yang kita tahu. Jadi sejauh-jauh ilmu manusia, meskipun kamu sudah meyakininya, belum tentu itu yang terbaik, karena itulah sebabnya kita bertawakal kepada Allah yang lebih tahu, itu sebabnya ada istikharah. Apa sebabnya kita istikharah? Karena kita tidak tahu apa yang Allah tahu, kan begitu. Kira-kira gitu mas ya. Istikharah itu artinya kan minta dipilihkan. Kalau salah, dipilihkan berarti ya lucu tuh. Kita sudah minta dipilihkan berjalan, kalau dilihat ini, istilah kan kata hiyar ya. Jadi dari istilah itu minta dipilihkan. Berjalan kalau dipilihkan ini, apa ini, ya. Dipilihkan, kok ramanut, ya berarti ya, menurut saya ya, iya ya, ini. Kalau sudah istilah, sini dipilihkan, kok ramilih pilihannya berjalan. Aku kan, ya memang, ya, ya lucu, itu, yang kone, ada risikonya ya, salah dewe, kenapa tidak istilah, gitu. Istilah itu minta dipilihkan. A atau B. Jadi ada minta salah, pertaruhan salah, ya wes salah milih keseng iki ya itu yang kita lakukan. Saya kira itu anunya apa? Itu logikanya dan adabnya yang menurut kita. Mau kita minta dipilihkan. Logikanya itu seperti itu. Kita minta dipilihkan. Salah mbok pilihkan. Sudah dipilihkan. Nah, itu logikanya ya manut pilihannya salah karena ada istikharahnya itu. Saya kira kita sudah punya perlengkapan alat-alat yang dikasih oleh Allah untuk mempertimbangkan segala sesuatu itu. Nek panjen mentok tenan ya wis manuto karo sing ngekei karo Allah. Dadi nek dikon salat ping 5 wis ping 5 lah wis ngene lah tambah salat sunat kan gitu. Dadi hidup itu kan cuma dua, patuh atau ikhtiar. Gitu. Ijtihad. Apa? Jadi Anda cari sendiri, tanggung jawab sendiri, nanggung sendiri, atau Anda dicarikan, tapi yang mencarikan Anda ikut tanggung jawab, kan begitu kan. Jadi kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada Anda, jangan lupa Allah bertanggung jawab terhadap petunjuknya kepadamu. Nah kalau kita tidak mau menuruti petunjuk Allah, berarti kita juga meremehkan bahwa Allah itu melindungi kita dalam hubungannya dengan petunjuk yang itu. Gitu mas, kira-kira ojo nesu mas ya. Ya pancen urip ngono kuwi jeneng angel. Urip iki gampang-gampang angel gampang. Gitu kan. Kadang-kadang ketoke angel tapi ngeledek gampang, kadang-kadang ketoke gampang tapi wangel karo-karuan ya ono. Memang itulah dinamika. Itulah romantika hidup kan gitu. Memang begitulah asiknya di situ. Dan makanya dan itu manusia mas yang dikasih begitu manusia, kalau malaikat enggak. Malaikat langsung malaikat itu pokoknya dikotomis. Ya ireng putih titik, kelek iki apik titik. Yang baik pun langsung sudah diregulasi oleh Allah. Malaikatnya tidak perlu memproses kan. Tidak perlu, pokoknya sudah pasti baik. Kalau setan iblis pasti buruk kan gitu. Kalau manusia di antara keduanya. Maka manusia adalah makhluk yang aksani takwim itu artinya dia yang paling lengkap. Di dalam dirimu itu ada binatang. Di dalam dirimu ada peceren. Di njerone atimu ku ya ono jumbung barang ya ono ya. Di njerone awakmu ku ono malaikate, ono setane, ono iblise, ono semua makhluk Allah yang lain ada pada diri manusia. Bahkan Allah sendiri ada di dalam diri manusia. Hati sih. Anu Pak Menjamil ada ayat apa? Satu yang kamu sangka itu baik. Padahal sungguhnya itu tidak baik bagi kamu. Dan dasar yang kamu tidak baik, ternyata itu sungguhnya baik bagi kamu. Itu kan ada ayatnya. Mungkin Pak Menjamil. Ya, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Itu ya. Nah itu saya kira problem rutinnya manusia di segala zaman. Allah mengatakan apa yang kamu pikir buruk itu jangan-jangan itu yang baik untukmu dan apa yang kamu pikir baik ternyata itu buruk bagimu. Itulah sebabnya kita istikharah mas. Itulah sebabnya kita harus terikat, mengikatkan diri terus kepada Pak Taslim Billah itu ya. Maka kita gandolan Gusti Allah terus itu karena kita itu ilmunya terbatas. Ketok api tapi ternyata elek, ketok elek ternyata api. Asa antukrihu syai'an wahuwa bairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wahuwa syarrul lakum. Nah, karena manusia hidup di dalam dinamika atau ketidakmenentuan di wilayah abu-abu nek cara modern ya, di daerah abu-abu, maka kita membutuhkan kejelasan mengenai hitam, kejelasan mengenai putih. Itulah sebabnya kita bergerak dari abu-abu ke hitam atau putih itu dituntun, minta dituntun oleh Allah. Karena Allah yang maha tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Nah kalau sudah dituntun ya gelemo. Menurut saya gitu ya. Ya ikut aja. Iya dan banyak masalah manusia itu dari di situ sebetulnya. Mas saya ketika saya tamat SMA, itu Cak Fuad itu tamat IAIN, Cak Mif itu berhenti kuliah di Fakultas Farmasi UGM, kakak saya yang nomor 2. Ayah saya meninggal dalam keadaan punya hutang sangat banyak sekali, ibu saya setengah mati, rumah kita dijual, kayu dijual, meja kursi dijual, dipan dijual, sampai enggak punya apa-apa sama sekali. Kami 15 bersaudara, adik saya Cak Nas sama Cak Dil berhenti sekolah hari itu juga. Saya juga tidak meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi UGM karena kami sangat-sangat miskin. Kalau pakai pikiran manusia, 15 orang bersaudara ini harus hari itu juga cari kerjaan, terus dikumpulkan uangnya untuk nyaur utang. Karena hutangnya itu ada yang ketika itu jutaan, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu. Jadi tidak terjangkau oleh kami. Nah, apakah lantas kami 15 orang ini terus nyambut gawe di perusahaan Bobi? Ternyata enggak juga. Pokoknya saya, kakak saya, Cak Mif, adik saya melakukan apa yang kami mampu lakukan itu dok. Aku gak terus nyabut gaya di perusahaan apa yoga, aku terus nulis gitu. Sampai akhirnya Allah membuktikan bahwa jalan untuk bisa membayar hutangnya ayah almarhum itu sangat banyak bagi Allah. Kalau Allah mau itu kalam hin bil basar. Hada apa mudah bagi Allah apa? Iya. Ya. Seperti hayyinun. Wa ma huwa alaihi bi asir. Inna dzalika 'ala Allah hayyin. Itu ya. Itu bagi Allah mudah. Itu kata-kata Allah kepada Siti Maryam, gitu ya. Ketika malaikat menyampaikan bahwa Siti Maryam itu akan punya anak meskipun enggak punya suami. Siti Maryam, mana bisa saya akan punya anak wong saya enggak punya suami? Nah, maka malaikat berkata, itu bagi Tuhan sangat mudah. Gitu ya. Hayyin. Gitu ya. kan gitu. Jadi kita sebenarnya sudah punya wacana-wacana dari zaman para nabi dan seterusnya. Jadi awakmu nek duwe masalah iku golek ana kira-kira cocoke iku karo nabi sapa biyen. Misale ana sing wong sing dikurung oleh masalah sampai pengap sampai gak iso apa-apa wis glebak-glebek tok iku, maka kanlah itu seperti Nabi Yunus di dalam ikan. Sudah tidak bisa apa-apa kecuali wiritan dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misalnya gitu ya. Atau Anda berada pada posisi seperti Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, maka yang Anda lakukan adalah meniru apa yang Nabi Musa lakukan, atau seperti yang tadi kita baca bersama itu nadi alian madharul ajaib najidhu aunan aunan laka bin nawaib. Jadi itu kalimat wiritan bukan karangannya Rasulullah. Di dalam perang Khaibar itu terjadi kerepotan atau kegugupan yang luar biasa di kalangan kaum muslimin. Setahu saya, menurut sejarah, Sayyidina Abu Bakar menjadi panglima perang dan tidak sanggup, dalam tanda petik gagal, terus ganti Umar bin Khattab, gagal juga, akhirnya Ali bin Abi Thalib yang diangkat jadi panglima perang. Dalam keadaan di mana umat Islam sangat tidak punya kemungkinan untuk menang itu, Khaibar maupun Badar ya, kalau di Badar kan kita sudah tahu, ilam yakun bika alaiya ghadabun fala ubali itu ya. Kalau bukan di kalimat yang lama itu agak kurang benar ya. Yang benar, ilam yakun bika alaiya ghadabun fala ubali. Di nek wis kepuwepet nemen wis pun monggo Gusti pun monggo. Pun kula oleh sinten mohon purun, kula sampean kei nasib nopo mohon kula purun pun, kula ikhlas pun, pasrah bongkoan, sing penting sampean pun muring-muring ten kula. Angger Gusti Allah gak muring-muring nang aku, wis opo tak terima wis. Wis tak terima-terima no gitu ya. Nah, kalau nadi alian itu adalah Allah ngasih ke Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, kalimat nadi alian madarul ajaib itu ya. Najidu aunan laka bin nawaib, fi kulli ghammin wa hammin layanjal di wilayatika ya Ali ya Ali ya. Nah, Pak Muzamil, saya mohon konfirmasi. Kalimat ini kan yang harus Anda ketahui, ini bukan karangan manusia, bahkan bukan karangan Rasulullah. Ini adalah Allah kasih ke Nabi Muhammad untuk diwiridkan atau untuk dijadikan patrap atau kuda-kuda batinnya Rasulullah di dalam situasi yang terpepet di perang Khaibar itu. Tapi itu karangan Allah sendiri, sama dengan ayat-ayat Quran yang lainnya. Itu Allah ngasih melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah itu kan sebenarnya kan Allah itu kan nyelucu. Janjane wis kari dimenang nol es beres ya. Gak iki dikai syarat sik kon kudu mengucapkan iki sik. Ya. Iya, supaya ada dramatika adegannya gitu ya, supaya ya, ada adegannya. Ada supaya ada adegan dan ada ketegangan-ketegangannya. Jadi itu kalimatnya Allah dikasih ke Kanjeng Nabi melalui Malaikat Jibril. Terus sekarang kita mengucapkannya. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Muzamil, itu kan nadi alian. Alian itu di kalangan tertentu, terutama kaum Syiah, Ali di situ dianggapnya adalah, menurut tafsir mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi perang Khaibar itu akhirnya bisa dimenangkan oleh umat Islam karena karomahnya Sayyidina Ali. Kan gitu pemahamannya. Ya. Saya tidak terlalu berani memahami seperti itu. Saya memahaminya Ali itu Allah. Wa huwal aliyul azim itu ya. Betul. Jadi Allah yang maha tinggi, yang punya kemampuan untuk memenangkan pasukan muslim itu Allah. Sonak liyane. Wong Sayyidina Ali dipateni wong, anake dibeleh wong gak piturute kan gitu. Jadi, menurut saya Al Ali itu Allah ya. Ali itu Allah kalau saya. Iya, iya. Nah, iya. Menurut Pak Muzamil gimana itu? Iya. Jadi nadi alian panggilah Allah yang maha tinggi. Gitu ya. Kan panggillah Sayyidina Ali di situ, tapi panggillah Allah yang maha tinggi. Ya. Di sejumlah kalangan kan yakin itu maksudnya karomahnya Ali, ya. Kan gitu. Nah saya kan tidak setuju, tapi saya tidak berani ngepake atau menerapkan pemahaman itu di dalam hidup saya dan pemahaman saya, karena yang bisa membalik keadaan sampai setingkat perang Khaibar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nadi alian itu adalah kami memanggil-manggil, menghimbau-himbau, memohon-mohon kita al-ali kan gitu kan. Yeah. Ya. Yang mampu mewujudkan atau mentanazulkan atau menjahilkan, mendohirkan keajaiban. Karena itu urusan sudah keajaiban. Maka itu saya sangat concern untuk memakai itu karena sekarang ini Mas, Kamu ngomong Indonesia, kamu ngomong dunia, kamu ngomong umat manusia, kamu ngomong umat Islam, kamu ngomong NU, Muhammadiyah, ngomong apa saja, jajal, iso tak gak ngerubah wae. Aku takon, jajal iso tak gak. Masih akan dikai COVID tikel 10, masih akan dikai apa enak, perasaku kok yang gedek kaya, pancet, tidak berubah apapun yang substansial, yang esensial dari hidupnya manusia sekarang. Jadi saya hanya bisa berpikir Pak Muzamil bahwa hanya Allah yang bisa merubah bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia dengan keajaibannya, dengan madharul ajaib. Saya begitu. Makanya saya ngeyel untuk itu kita bikin bahan untuk wiritan kita, karena kita betul-betul ngemis kepada Allah, merintih kepada Allah agar yadhar al-ajaib, jadi menampakkan keajaiban-keajaiban gitu. Dan itu hanya Allah yang bisa. Nabi Muhammad pun enggak bisa. Semua makhluk yang lain enggak bisa, hanya Allah yang bisa. Kecuali Allah nyuruh gitu ya. Kalau Allah nyuruh sih ya Mustafa ya iso, Helmi ya iso, Lutfi ya iso, Kabe ya iso. Tapi yang sing sejatine iso lah Gusti Allah ning dawakmu dudu aku kan gitu. Jadi saya hanya berani mengatakan nadi alian madharul ajaib itu maksudnya adalah Ali Allah Subhanahu wa taala, Al Ali Al Azim. Ya. Pak Muzamil setuju ya? Setuju ya. Ya, jadi nadi alian tidak kepada Sayyidina Ali tapi kepada Allah yang Maha Tinggi. Nadi kan dari kata nada yunadi. Nada yunadi. Nadi itu artinya nahnu apa? Panggil lah. Fi'il amar nadi. Nadi fi'il amar ya. Nadi alian. Panggillah dia yang Maha Tinggi. Memohonlah. Ya. Memohonlah kepada yang Maha Tinggi ya, agar supaya beliau menampakkan keajaiban, nah, mewujudkan keajaiban-keajaiban. Najidhu aunan, sebagaimana kami setelah melihat sendiri bagaimana pertolongan-pertolongan Allah, gitu. Laka an-nawaib gitu ya. Jadi apa namanya? Keadaan sekarang ini Mas, mungkin termasuk keadaan diri kita loh ya. Enggak usah negara loh, enggak usah bangsa loh ya. Diapakno wis kate Indonesia kate kok apakno kok kritik. Malah menyalahkan yang ngeritik. Gitu. Nanti akan ada episode di mana teman-teman progres akan mengungkapkan apa nama saya itu dipakai-pakai, makian kita itu dipetil-petil dipakai-pakai untuk mengadu domba antara saya dengan Bowie, saya dengan Habib Rizik, saya dengan siapa. Nanti kita omongkan bersama, tapi pokoknya intinya diapakno iki Indonesia iki nek gak ditimpa oleh keajaiban Allah prasaku gak iso. Diapakno. Sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kamu peringatan atau tidak. Peringatan bisa kasih tahu informasi, bisa kritik, bisa gugatan, bisa tuntutan segala macam ya. Tapi kan sawaun alaihim sama aja, wis gak iso diapa-apakno, Mas. Hanya karena apa? Karena khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insya'a. Karena sudah ditutup oleh Allah khotamallahu ala qulubihim, hati mereka wa sam'ihim, pendengaran mereka dan penglihatan mereka ya. Insya'a. Ada tutupnya insya'a. Sudah ditutupi Mas, dibunteti karo Gusti Allah. Bayang nek sing bunteti aku lah ya gampang dibocor, tapi sing bunteti Gusti Allah katanya lapo kan. Ya. Wis dibunteti karo buntet wis. Bangsa Indonesia sak dunyo ki buntet. Sekarang Anda kan langganan Indihome ya. Anda langganan apa wis pokoke sing TV-TV njobo iki ya. Anda lihat misalnya National Geographic, Anda Animal Planet, Nat Geo Wild ya. Kan itu mengagumkan ciptaan Allah yang namanya ikan, binatang, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, kan sangat mengagumkan. Tapi tolong didengarkan, pernahkah Tuhan disebut? Pernahkah ada kalimat yang mencerminkan kesadaran bahwa, pengetahuan bahwa itu semua ada yang menciptakan? Saya belum pernah, mungkin ada tapi saya belum pernah mendengar bahwa dalam narasi tentang film-film yang menyangkut binatang, fauna dan flora itu ada ingatan, tidak usah kesadaran, ingatan saja bahwa Allah yang menciptakan. Jadi seolah-olah binatang itu menciptakan dirinya sendiri, kalau kanguru itu menciptakan sistem pertahanannya di kakinya yang dua itu, kalau macan begini, kalau hyena begini, seolah-olah mereka menciptakan dirinya sendiri. Dan tidak ada satupun narasi di film-film itu, di features-features itu yang menunjukkan atau yang mengatakan bahwa semua itu diciptakan oleh Tuhan. Terserah ngomongnya Tuhan siap, namanya siapa terserah, tapi kan tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi kalau ada harapan mas wong di dunia ikat apa dapurannya taek kabeh ini. Ya. Apa? Iya, tapi ini saya ngomong neng National Geographic. Animal Planet Harun Yahya kan enggak mungkin masuk ke situ. Ya kalau kita sih ngomong begitu, tapi kan itu yang saya omongkan itu semua yang mengagumkan dari alam dan yang sangat dahsyat dan sangat mentakjubkan itu kan tidak dengan ingatan bahwa itu diciptakan oleh Allah kan enggak ada. Loh, terus mau selamat. Nek aku Gusti Allah ya tak gejroh ndase ya. Tak gejroh tak banting di tembok ngono, cangkeme nyile cangkem ngene tak sabet nang di cagak ini, nek jare Kartola ngono ya. Jadi kalau Tuhan tidak Rahman Rahim, kalau Tuhan tidak menganjurkan rahmatan lil alamin, saya tanya, yang mana dari perilaku manusia sedunia yang membuat mereka bisa selamat? Yang mana? Termasuk umat Islam, termasuk kaum muslimin. Satu contoh Mas Amil, sholat Jumat itu kan begitu pentingnya. Menurut saya itu kan strategi sosial yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat Islam. Iya. Setiap Jumat kita kumpul, menurut saya manusia kemudian berijtihad. Setelah kamu sholat Jumat, kamu kan bisa ngelumpuk terus berunding. Jadi kalau di desa ya apa sawahmu, ya apa tanduranmu, pupukmu, ya apa kan di benih tagak, ono hama tagak gitu ya. Jadi terus kalau di haji itu kan setelah jumroh itu kan ada tempat-tempat di mana umat Islam sedunia itu bisa rapat, bisa musyawarah. Iya. Tapi kan tidak boleh oleh Arab Saudi. Iya. Kan tidak boleh kita kumpul-kumpul seperti itu. Bolehnya cuma yang ibadah mahdhah saja. Sa'i, jumroh, ya toh, tawaf, wukuf, gitu. Tapi kalau ada inisiatif untuk Kongres internasional gitu. Iya. Kongres internasional setiap tahun kan dahsyat itu. Luar biasa. Nah, umat Islam sendiri menghalangi hidayah Allah untuk menolong mereka. Terus Arab selamat piye? Arab selamat piye? Dapurane menungso ning dunyo iki. Selamat ya apa? Opone? Wong kon niku dikeki apa-apa. Aja meneng kok matur nuwun nyebut sing ngekeki gak. Nyebut sing ngekeki lho gak. Ya ta Pak Muzamil ya? Betul. Ndak layak selamat kalau bahasa puisinya, ndak layak selamat. Jadi kalau ciloko, kalau kita dihancurkan oleh Allah itu kan wajar sekali. Logis gitu ya. Kompatibel, memang begitu sebab akibatnya. Untung kita bikin ma'iyah yang pekerjaan produktivitas akhirat. Ya. Jadi semua yang kita lakukan ini selama puluhan tahun ini kan produktifnya kan produktif akhirat. Gitu. Perlindungan oleh Allah, kelancaran rezeki di dunia, tapi juga nanti keselamatan di surga kan begitu Pak ya. Insya Allah ya. Amin. Jadi tak dongak nawak mundik ini kabeki. Nomor siji bebas dari azab. Nomor loro gak direpoti oleh penyakit-penyakit dunia apapun. Sejauh ini kita bukan sombong, tapi alhamdulillah aku ya takon arek Surabaya apa ono sing kena tak gak COVID. Gak ono. Arek Jakarta kece ya alhamdulillah gak ono. Beberapa bulannya lalu pada waktu bulan Mei Juni ada teman kita satu di Hannover di Jerman yang kena COVID satu orang, tapi sudah sembuh dan sehat walafiat sekarang. Dan tak dongakno awakmu sing teko ngene iki oleh Allah gak mek dilindungi dari penyakit dan memolo, tapi oleh Allah dikasih rezeki yang tidak terduga. Mbu ono ae rezekiku ono ae gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Doa Muzamil ya. Ada berikutnya Mas, monggo Mas. Mas Ilmi. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat dulur-dulur semua. Saya Maruto Aji. Asalnya dari Gunung Tilu, Jawa Barat. Maksudnya kesininya dari Gunung Tilu, Jawa Barat, tapi aslinya orang Jogja. Saya mohon izin untuk mengembarai tadi yang dijadikan Mbah Nun tiga titik poin yang menjadi refleksi kita malam ini, yaitu yang berawal dari Subhanallah, Walhamdulillah, kemudian wala ilaha illallah, dan dipungkasi oleh Allahu Akbar yang tadi disampaikan juga mengenai Subhanallah itu ada di dalam titik nafsu, atau kalau di dalam konteks Jawa itu di titik karsa. Saya juga jadi ikut mengembara di mana kalau di filosofi atau falsafah Jawa itu ada tridaya. Ya, itu ada karsa, ada rasa, ada cipta. Kalau kita melihat dalam hal penciptaan alam semesta itu berarti ada karsa dulu. Entah itu karsanya Allah itu sendiri atau kehendak-kehendak yang memang sudah sebuah sunnatullah, semua ini harus Allah ciptakan menjadi ada, begitu saja. Nah, kemudian kita hubungkan dengan tadi yang namanya subhanallah, itu kan maha suci Allah yang berkehendak karena ada karsa. Kemudian Mbah Nun menaikkan lagi ke dalam titik tubuh manusia, yaitu di urusan pelut. Di situ ada urusan rasa. Rasa itu bisa antara perut dengan dada, karena tadi di situ ada kolbun, ya, hati. Itu kita bisa walhamdulillah hingga la ilaha illallah. Kemudian dinaikkanlah ke Mbah Nun sampai ke kepala, di mana di situ memang ada daya yang terakhir, yaitu cipta. Atau kemudian kita kembarai tadi dengan Allahu Akbar. Karena setelah mencipta dengan inovasi, kreasi, di situ manusia kemudian tidak sadar bahwa diri mereka itu sebenarnya memang bukan apa-apa. Tapi akhirnya menjadi ada, sehingga mau tidak mau akan menyampaikan bahwa Allahu Akbar. Nah, saya tadi juga mencermati, kemudian mengalir diskusi mengenai Ali tadi, ya. Yang pasti bukan Mas Ali, ya, tapi Ali. Itu juga saya teringat ada di Al-Quran, mungkin nanti mohon Pak Yai juga mengoreksi kalau saya salah. Itu ada istilah fi janatin aliyah, itu surga yang tertinggi kalau enggak salah, ya, itu artinya. Kemudian ada surat Al-A'la atau yang maha tinggi. Tapi saya ingat di suatu film National Geographic kalau enggak salah, itu bikin dokumenter tentang kejadian kronologis sebelum esok terjadi penculikan terhadap seseorang yang diserupakan oleh Nabi Isa. Malam dini hari itu Nabi Isa pun berdoa kepada Allah dengan menyebut dalam bahasa Ibrani, mungkin kalau salah nanti bisa dikoreksi, di situ menyebut Eli, Eli lama sabaktani. Nah, itu artinya Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, mungkin bisa jadi itu tak adik gaduk. Mbah Nun juga menyampaikan Ali yang ditunjukkan itu adalah yang Allah itu sendiri. Karena di dalam bahasa Ibrani itu juga Eli atau Eloi itu menunjuk pada hal yang sama. Nah, kemudian saya mengembarai lagi bahwa kita sampai ada titik nadir dalam peradaban saat ini. Allah mencipta suatu makhluk yang hanya berapa ukurannya, mungkin nano, ya, karena dilihat dengan mikroskop pun gak bisa. Tapi seluruh dunia sudah gempar sedemikian hebohnya. Hanya dengan suatu RNA kecil yang ternyata kemudian dilabeli oleh manusia itu menjadi suatu penyakit dalam bentuk virus. Yang kemudian kita mengenal dengan SARS-CoV-2 atau nama bekennya itu COVID-19. Sampai hari ini kita semua sepertinya seolah-olah bingung untuk berhadapan dengan makhluk yang kecil ini. Karena ini masuknya tataran yang gaib. Kalau orang awam memang tidak dapat melihat, tapi para ahli-ahli yang memang sudah menguasai teknik-teknik untuk melihatnya itu bisa melihat, merasakan kehadiran makhluk tersebut. Nah, ini semua juga bagian dari cipta Allah untuk merubah tatanan peradaban yang memang berapa waktu terakhir ini mungkin saja hasil peradaban, hasil cipta rasa karsa manusia ini sudah sedikit dalam tanda petik, mungkin saja menurut pandangan Allah itu melampaui batas. Sehingga Allah menurunkan makhluk kecil ini untuk membuat batasan-batasan baru di dalam kehidupan manusia saat ini, yang kemudian yang saat ini umum kita lihat ada disebut apa itu social distancing ya, yaitu kita setidaknya diminta untuk jaga jarak, kemudian jaga nafas dengan diberongsong pakai masker dan sebagainya. Di sisi lain kita lupa bahwa jika kita mengamati informasi-informasi yang beredar, sebenarnya virus tersebut karena wujudnya itu hanya untaian RNA ya, bukan DNA. Kalau misalnya virus HIV itu yang sudah terkenal beredar di bagian-bagian yang tadi disebutkan subhanallah tadi, itu jelas lebih kokoh kalau dipandang dari sisi ahli molekuler. Tapi kalau RNA ini suatu zat yang mudah rusak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat barang yang sebenarnya sudah didesain Allah itu sangat rapuh, sangat rentan saja, itu bisa membuat dunia ini segempar ini. Lalu bagaimana ketika Allah itu memasang makhluk-makhluk besar yang dalam bentuk pasak-pasak di muka bumi ini, dalam bentuk gunung-gunung. Ya kebetulan belakang rumah saya itu gunung yang puncaknya tiga, makanya disebut Gunung Tilu. Di situ terhampar tanaman-tanaman seperti permadani yang manusia kadang lupa untuk menyebut alhamdulillah. Karena kok bisa ada tanaman-tanaman tumbuh di ketinggian seperti itu, sementara di Gunung Merapi mungkin di ketinggian tersebut sudah berupa padang pasir. Untuk sementara itu dulu pengembaraan yang saya peroleh malam ini. Nanti monggo Mbah Nun atau Pak Yai juga apa kira-kira pengembaraan ini akan terus berlanjut atau gimana? Saya Andere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus Mas. Itu sangat menggembirakan kita sebagai pekerja dan aktivis Ma'iyah ya. Jadi tadabur dan analisis atau permenungan-permenungan seperti itu sangatan bersama. Jadi mungkin itu bisa ditulis sebenarnya Mas ya. Iya, barusan ya. Saya mau nyampaikan itu, tulis wae nanti kita tolong kirim ditulis. Ya. Okay. Meskipun media kita ya cuman itu ya, tapi Pak Muzamil, kenapa orang bertobat? Ya, tobat itu artinya akan kembali ke jalan semula. Ya. Ya, ya. Berarti dia selama ini dia tidak berjalan di jalannya. Iya, betul. Berarti salah. Betul. Nah, salah itu bisa keliru, bisa dosa, bisa zalim, bisa macam-macam ya. Betul. Nah, pertobatan itu kan hanya dikenal oleh wacana agama, padahal pertobatan itu kan sebenarnya satu petunjuk bahwa kamu harus menghitung kembali. Betul. Kamu harus mencari kembali jalan yang lebih tepat yang begitu. Nah, sekarang Anda seperti yang Anda katakan barusan, kan sekarang tidak ada pertobatan apapun Mas dari COVID ini. Apakah COVID ini membuat manusia bertobat? Tidak. Tidak. Tidak. Bertobat itu maksud saya, apakah ilmuwan-ilmuwan sedunia itu kemudian melakukan introspeksi terhadap kemungkinan mereka keliru? Kan tidak juga. Ya. Kan tidak juga. Apalagi di Indonesia, tidak jelas informasi dari pemerintah, dari IDI, dari sejumlah dokter yang mandiri dan seterusnya. Jadi tidak ada pertobatan dalam arti ilmu, dalam arti pemahaman hidup dan seterusnya. Jadi itu. Jadi memang nek dikai RNA ya mengono kuwi Mas. Wong dia punya peluang untuk ndak bertobat kok. Mungkin nang harus dikasih yang DNA, harus dikasih yang lebih berat. Makanya saya niteni ini apa ini yang akan disuruh Allah ini, api apa air apa tanah apa udara apa-apa. Kan itu yang akan disuruh oleh Allah untuk meningkatkan kadar dari COVID-19 ini. Sebab COVID-19 tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang sifatnya taubat tadi. Betul. Jadi kita dalam aktivitas beragama secara nasional kan juga tidak ada pertobatan apapun. Tidak ada. Tidak ada. Ilmuwan juga tidak bertobat, artinya ilmuwan ya kan kudune ngene Mas. Dune sapa kudune ana alat semene iki. Kaya kamera. Jadi sapa kena COVID ora COVID ki garingin iki, oh iki kena iki, arek iki kena COVID ini, ketok ngono. Kalau Pak memang maju ilmunya dan teknologinya kan mestinya sudah punya alat untuk mengetahui, enggak perlu swab dengan biaya mahal. Kudune wis kamera ngene iki, cet oh iki COVID arek iki. Sehingga kita pakai jaga jarak apa tidak lebih cetoh gitu loh mas. Sekarang kan saling tidak tahu, bayangkan sekarang semua kebaikan harus tidak kita jalankan. Misalnya kebaikan itu silaturahmi, yaitu dekat satu sama lain, tidak boleh sekarang. Semua kita harus khusnudzon, tidak bisa, sekarang harus suudzon. Semua yang buruk-buruk harus kita lakukan sekarang ini, terpaksa kita lakukan. Tidak bisa kok saya ada tamu dari Surabaya, arek-arek warkop, arek-arek dalan, kata-kata ya, karo covid kata ya segeludah ini ya. Jadi aku suudzon. Kan? Jadi kita ini diwajibkan untuk suudzon sekarang oleh regulasi negara, oleh aturan, kan oleh hukum negara. Kita harus sangka buruk kepada siapapun saja, termasuk kepada diri kita sendiri. Kenapa kita pakai masker? Supaya saya tidak menulari orang. Karena saya harus curiga bahwa saya mungkin OTG, orang terkena tapi tanpa gejala dan seterusnya. Jadi semua yang diajarkan agama sekarang harus kita tentang sendiri, harus kita langgar sendiri. Silaturahmi, takorup, ya takorup itu enggak boleh sekarang mas, harus tabaut ya, jaga jarak loh, social distancing itu bahasa Arabnya tabaut ya, tabaut, iya. Tabaut, jadi harus berjauhan satu sama lain. Lah terus nek lanang karo wedok bebojoan tabaut lah gak dadi-dadi enggak ya. Ya, jadi sekarang takorup itu buruk, yang baik adalah tabaut kan itu, silaturahmi itu buruk, yang baik adalah firokul apa firok yang baik itu firok. Firok. Sebenarnya ada dua macam ilmu termasuk untuk mengetahui apa, kuman tadi itu, virus tadi itu ya. Ada teknologi terus ada ilmu batin. Tadi nek kue orang yang, misalnya dulu ada orang yang waskito, orang yang lantip kalau bahasa Jawa, lantip waskito itu lewat di satu tempat dia tahu di bawah tanah itu ada apa. Misalnya orang tua yang lantip waskito itu diajak jalan ke gunung apa, nanti dia bisa menunjuk di sini ada emas, di sini ada tembaga, di sini ada apa, ada apa, ada apa. Jadi dia punya kewaskitaan atau kasful hijab gitu ya. Nah, jadi mestinya sekarang enggak ada kedua-duanya, yang teknologi juga enggak ada. Jadi teknologi yang menolong kita untuk tahu siapa yang kena covid, siapa kena tidak, yang enggak ada. Yaitu kudu swab, kudu itu pun hasilnya lama, itu pun kene kate periksa nang rumah sakit ya wedi, wedine ku apa? Engko gak kena jare kena. Kita juga tidak percaya apakah itu apa tesnya itu jujur apa tidak, hasilnya kita tidak percaya. Jadi kita ini teknologi yang enggak punya, makrifat yang enggak punya. Kalau makrifat kan ketok. Oh iki bojone loro, kan ketok Mas, langsung Mas kepethuk langsung iki bojone loro. Saya bisa tuding cuma enggak saya tuding aja. Iki angel bojo itu makrifat mas, jadi wong langsung kroso langsung ketok itu. Jadi kan bedanya orang Jawa dulu dengan orang barat adalah kalau orang barat itu supaya bisa ketemu ibunya yang berjarak jauh dia bikin mobil dan pesawat. Tapi kalau orang Jawa zaman dulu cek ke pondok ibu mata kaji gitu deh. Dia masuk ke dalam dirinya kemudian masuk ke frekuensi ibunya kemudian ibu kroso sehingga dia bisa ketemu. Jadi ada dua ilmu, ada ilmu keluar ada ilmu ke dalam. Nah orang Jawa itu punya ilmu ke dalam. Makanya Majapahit tidak punya warisan-warisan fisik yang sifatnya ekstrinsik gitu ya. Karena ilmunya zaman dulu ilmu ke dalam. Jadi untuk mengetahui segala sesuatu itu di dalam batinnya kan gitu. Teknologinya teknologi batin. Sementara sekarang dengan COVID ini kita sudah tidak punya kedua-duanya. Yang teknologi enggak bisa, yang batin juga wis bundel, wis gak ketok wis. Akhirnya kita sekarang ini suudzon dan suudzon dan suudzon satu sama lain, mau tidak mau. Dan itu kewajiban dari negara. Kalau tidak nanti ditangkap polisi kan gitu kan. Kecuali wong Maduro, wong Maduro gak masalah. Gak ono Maduro wong apa wong. Di Madura orang Jumatan bawa celurit. Jadi dulu awal-awal COVID kan gak boleh Jumatan, dilarang di masjid. Maka orang Madura berangkat ke masjid Jumatan bawa celurit semua. Akhirnya polisinya agak berani membubarkan. Karena kan sapa sing ngelarang jumuan celurit ini. Karena melarang ajaran agama. Jadi kita juga disiksa tidak hanya oleh COVID, Mas. Kita disiksa oleh ketidakmampuan kita mengantisipasi COVID secara birokrasi atau manajemen kenegaraan kan begitu. Jadi kita disiksa oleh kalau COVID-nya kan kamu sehat insya Allah COVID kan cuma RNA kata dia. Dia tidak kuat-kuat amat kita bisa lawan. Gitu ya. Tapi kan itu enggak boleh ngomong gitu, Mas. Karena ada COVID yang lebih gede, yaitu COVID-45. Bukan 19. 1945 maksud saya. Jadi COVID Indonesia Raya kan gitu. Itu yang lebih berat daripada COVID-19. Karena sekarang makiyahan, wani arek-arek. Mosok gak wani-wani ya. Masih ngelumpuk, ngerempel di lapangan ya wani. Cuman kan sakno wak lurah. Sakno Kapolres, sakno Kapolsek, sakno Bupati, sakno Tamat. Kita kan toleran ini. Kita kan tidak tega kepada mereka kalau kita menunjukkan keberanian kita. Tapi kan sudah pasti sekarang ini yang kita hadapi adalah sekarang di Indonesia itu tidak ada agama, tidak ada Allah, tidak ada takwa, tidak ada tawakal, tidak ada hifdzullah, tidak ada ya hafidz ifadni, tidak ada perlindungan, tidak ada ketahanan, tidak ada imunitas. Yang ada adalah COVID yang bertebaran di mana-mana dan manusia yang ketakutan dan jepiping sembunyi di mana-mana kan begitu. Faktor yang lain tidak ada Allah, tidak ada ayat Allah, tidak ada tawakal, tidak ada gitu. Yang tadi itu semua ayat-ayat yang dibaca Muzamil juga tidak ada, dan tidak ada Allah. Artinya Allah itu dengan zatnya, keberadaannya dan fungsinya itu tidak ada di Indonesia. Jadi kita tidak punya Pancasila sebenarnya. Karena Pancasila nomor satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Gak ada. Jadi ya sudah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya sudah. Saya kira nanti ini akan sembuh dengan sendirinya oleh gerakan rakyat. Nah gerakan rakyat itu tidak revolusioner. Tapi ya meler-meler ya arah-arah yang kulak sosial dati-dati dewe sosialak. Sosialak beres-beres dewe gitu ya. Karena Indonesia memang begitu. Tidak ada satupun yang bisa diatur dengan regulasi yang pasti. Kenapa tidak ada regulasi yang pasti? Karena informasinya juga tidak pasti, pendataannya juga tidak pasti. Terus alat dan ilmu untuk menganalisa datanya juga tidak pasti. Maka kita hidup dalam ketidakpastian sehingga kita suudzon satu sama lain. Sangka buruk kepada setiap orang, termasuk kepada keluarga kita sendiri dan bahkan kepada diri kita sendiri, kita harus bersangka buruk. Bahwa mungkin saja saya ini kena COVID sehingga saya masker supaya tidak menulari orang yang ada di depan saya, kan begitu. Jadi teman sekalian, terima kasih atas analisis Anda, tolong itu juga ditulis ya Hel ya. Nah sekarang kita masuk ke episode berikutnya, saya mohon izin. Tapi sebelum itu satu nomor dari Kiai Kanjeng, karena tadi Anda mengapresiasi mengenai eskalasi subhanallah, walhamdulillah, walailallah, Allahu Akbar. Maka Kiai Kanjeng biar membawakan kalimah thayyibah. Setelah itu nanti Mas Benyo akan mempresentasikan satu pandangan mengenai medsos ya. Ya, tafadhal, teman-teman sekalian. Thank you. Sekali lagi apa yang sudah sangat lama kita kemukakan, kenapa kita kalimat thayyibah, selawat dan seterusnya menyertakan gamelan dan alat-alat lain dan bunyi-bunyian yang bermacam-macam, karena pedomannya adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semua apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Nah, daun yang digoyang oleh angin kemudian gesekan dan menimbulkan bunyi-bunyi, atau burung yang berkicau, ombak laut yang menciptakan suara-suara yang keras, segala macam itu semua adalah tasbih. Tetapi ada yang merupakan kerjasama antara ma dan man. Jadi, karena sudah ada perkenan Allah dan pernyataan Allah bahwa apa saja, bukan hanya siapa saja, itu bertasbih kepada Allah, maka menurut saya bukan hanya dibolehkan atau diperkenankan, tapi juga dianjurkan agar manusia bertasbih kepada Allah, mengajak semua ma tadi. Nah, manusia adalah khalifahnya. Jadi kon kepeduk wedus, kon godong, kon kepeduk opo, ajaan bertasbih kepada Allah. Nah, demikianlah filosofi atau landasan filosofi dan hukum dari musiknya Kiai Kanjeng. Sekarang Mas Hilmi, kita persilahkan Mas Penyo untuk si terakhir. Mas Penyo. Mas Penyo ini adalah redaktur teknis caknun.com. Ya. Jadi dia yang mengerti urusan server, urusan internet, urusan. Penyo, saya kasih kita landasan satu aja ya, bahwa Pak Muzamil, kalau ada kambing kelaparan terus saya kasih rumput, itu kan Allah seneng ya? Ya, ya betul. Ya. Nah, jadi itu tergantung saya beragama Islam apa enggak? Pertanyaan agak berat ini. Kalau kita menolong orang lain atau menolong makhluk lain, itu apakah kita harus berada di dalam syahadah kepada Islam, ataukah siapapun saja manusia yang menolong itu Allah menyukainya? Oh iya. Siapapun yang melakukan kebaikan, ya Allah suka. Ya. Kan misalnya kemarin kita 7 harian kiseno kan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Kan disebutkan idza mata ibnu adama. Ya. Tidak idza matal muslimi atau idza matal mu'mini, ya. Inqata'a amaluhu illa min thalathin, sotakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yata'ullah. Jadi ada ada penghargaan universal dari Allah kepada para makhluknya yang berbuat baik dan menyelamatkan kehidupan, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya mengalami, Anda semua dan kita semua mengalami internet, mengalami dunia apa jenis ini, dunia online, dunia digital, dunia maya, kita sebut dunia maya. Jadi saya membayangkan internet itu kan seperti jaringan air minum yang menyebar ke seluruh dunia. Nyoya. Jadi jaringan air minum yang saluran airnya itu sampai ke Alaska, sampai ke Afrika Selatan, sampai ke Argentina, sampai ke semua tempat itu mendapatkan supply air minum itu. Nah, ini saya mohon izin menggambarkan sedikit. Kalau di zaman tahun 70-an, itu mengalirnya air minum itu kan tergantung pusat-pusat PDAM-nya. Ada PDAM-nya namanya koran, majalah, TV, dan media-media lain yang lain waktu itu ya. Tapi begitu ada internet, maka semua titik bisa menjadi supplier air minum, betul enggak? Jadi air minum ini menyebar ke seluruh dunia dan bisa disebarkan oleh siapa saja, tidak perlu menunggu PDAM. Gitu kan? Jadi orang di pucuk Gunung Mount Everest itu, kalau dia punya handphone, dia bisa menyebarkan air minum itu ke seluruh dunia. Anda sekarang ini, ibumu misalnya di Dagestan, tetangganya Habib Nurmagomedov misalnya gitu ya. Terus Anda WA kan dalam waktu enggak sampai satu menit kan sampai ke ibu Anda. Jadi semua orang yang berperan dan berjasa membuat dunia internet sehingga seluruh saluran air minum itu bisa global, bisa seluruh dunia. Itu kan orang yang sangat berjasa. Orang yang sangat memudahkan silaturahmi orang sedunia. Kalau zaman dulu itu Anda pakai pos, saya untuk dapat ngomong ke ibu saya dari pesantren Gontor itu saya butuh 2 minggu untuk sampai ke Jombang. Nah sekarang ini kan sakdek saknyet bisa diwoco dengan SMS, dengan WA, dengan LINE, dengan sinyal, dengan telegram atau apapun, email atau apapun. Jadi menurut saya semua orang, entah berapa orang dalam prosesnya, dalam eskalasinya ya, itu mereka sangat berjasa untuk memudahkan semua umat manusia bersilaturahmi kan begitu. Ya. Pak Musamil ya. Jadi mereka misalnya Bill Gates atau Steve Jobs atau siapapun yang lain gitu ya. Kan mereka sangat berjasa memudahkan kita semua melakukan silaturahmi. Masalahnya adalah yang disilahkan itu tidak mesti rahmi gitu loh, Mas. Jadi karena dulu kalau dulu kan kalau koran itu kan ada Departemen Penerangan, ada Badan Sensor, ada regulasi, ada aturan, ada sistem kontrol. Nah karena sekarang semua orang di setiap titik di muka bumi bisa supply air minum, maka tidak ada sistem kontrol. Tidak ada kode etik, tidak ada hukum, tidak ada, ada sih sebenarnya, tapi sama sekali tidak memadai dibanding limpahan global dari air minum yang disebarkan itu. Karena isinya kemudian tidak ada sistem kontrol, tidak ada aturan, tidak ada kekuasaan yang mampu mengontrol itu, kecuali negara seperti Cina membatasi. Nah, Mas Penyo ini sedang akan mempresentasikan kasus-kasus. Karena akhir-akhir ini saya sendiri yang lapor kepada Mas Penyo dan Progres bahwa saya menjumpai di YouTube tuh cek akeh aku di YouTube kira. Mas yo anjene nek YouTube iku nek kon apa jenenge masuk ke link misalnya angkringan, maka semua hal mengenai angkringan akan dipersembahkan karena ada rumus seperti itu ya dari YouTube-nya gitu ya. Nah, tapi Mas yo ngono tetap aja saya menjumpai ini kok frekuensinya naik agak luar biasa sing aku nguring-nguring Jokowi, sing aku ngelok-lokno Habib Rizik itu tuh Habib, sing wis pokoknya aku iki musuhan karo mbok sapa ae gitu ya. Dan iki sapa arek-arek sing ngudal-udal peceren iki, ngudal-udal jumbleng iki kan gitu. Nah, saya sambat kepada Penyo, sambat kepada Progres, karena Penyo nanti akan bisa menjelaskan mana yang official, karena yang enggak official saking aku official ya iso ya. Ya. Di saiki aku ya dia yes podo karo viral tuh lho. Masuk ono video jenenge viral, dede nggae jeneng viral. Iku sama dengan di toko buku itu ada best seller. tapi itu dicetak di bukunya. Bestseller kan enggak mungkin dicetak di bukunya. Bestseller kan harus dicetak di cetakan lain karena ada hasil yang best selling dari sebuah buku. Ini enggak lagi nyetak wis bestseller kan gitu. Jadi sekarang itu tingkat manipulasi, tingkat apa kemunafikan, tingkat eksploitasi itu sedemikian tingginya di dunia apa namanya saluran air minum sedunia tadi, yang ternyata banyak supply-supply tidak hanya dari air minum yang murni dari sumber-sumbernya Allah dan alam. Nyo akan punya analisis-analisis seperti itu. Monggo Nyo. Oke, matur nuwun, Mbak Nun. Jadi selama beberapa minggu, terutama seminggu ini saya banyak sekali mengamati medsos dari Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Itu berapa hari terakhir ini terutama itu grafiknya naik sangat tajam. Jadi momentumnya itu sebelum ini saya sebut dulu Habib Rizik ya. Ini kemudian hari nanti ini Habib ini akan menjadi masalah, nama Habib ini. Jadi Habib Rizik, menjelang kepulangan Habib Rizik itu banyak sekali video-video atau potongan-potongan meme atau apa itu yang beredar, salah satunya itu untuk menyambut. Jadi menggunakan Mbah Nun untuk menyambut kedatangan Habib Rizik. Terus ada lagi video yang cara penyambutannya itu, kita belum ngomongin pro kontra ya, kubu A, kubu B. Jadi ada satu akun yang saya kira akun ini menjadi triggernya, itu dia memotong video acara di Philadelphia, pada waktu Mbah Nun di Philadelphia, itu sekitar tahun 2015, videonya dikeluarkan. Videonya sudah ada, sebenarnya kalau lengkap itu ada beberapa bagian. Cuman ini dipotong cuma 1 menit, itu menyerang Pak Jokowi sama Bu Mega. Nah, dia, itu kan otomatis mas, kayak gitu itu udah otomatis mengalir seperti air tadi itu. Terus kepulangan, pada saat momentumnya kepulangannya Habib Rizik yang macet di bandara, itu nanti berkembang, itu jadi banyak netizen itu yang membandingkan siapa lagi di Indonesia yang punya massa sebesar ini atau mempunyai kemampuan untuk mengerahkan massa sebesar ini. Jadi kalau menurut netizen itu selain Habib Rizik itu salah satunya Mbah Nun. Jadi yang bisa istilahnya mengerahkan massa sampai itu bikin kemacetan di bandara sampai 4 jam dan lain-lain gitu. Terus bergeser lagi ke sini, ini nanti yang masalah pengerahan massa ini nanti akan berkembang lagi. Ini bergeser, jadi pada saat Habib Rizik sudah sampai dengan semua gap-gempitanya, itu video yang tadi yang untuk menyerang Jokowi itu dia sudah tidak bisa dikendalikan. Kalau dia tadinya di kubu A misalnya, ini sudah sampai di kubu B. Nah, kubu B sekarang mencari jalan salah satunya menggunakan kata Habib ini tadi. Jadi menggunakan videonya Mbah Nun juga itu untuk bahwa Habib ini bukan keturunannya Nabi dan sebagainya. Ada Syarif yang keturunannya Husain atau Sayyid yang keturunannya Hasan. Di silang sengaruh. Jadi intinya kubu A sama kubu B ini sama-sama menggunakan Mbah Nun untuk saling menyerang. Lah, posisinya Mbah Nun kan ada di tengah-tengah ini. Terus piye sana nyerangnya pakai Mbah Nun, sini juga nyerangnya pakai Mbah Nun. Nah, ini sampai sekarang sampai detik ini sampai akhirnya ada artis dan ustadz yang bertengkar sampai ya wis semua kata-kata kotor keluar di situ. Itu masih disarat terus Mbah Nun sampai detik ini. Kalau jenengan paling real, paling cepat lihat di Twitter aja. Itu masih terus sampai sekarang. Nah, jadi sebenarnya tema medsos ini kan sudah di Mojopat Sapaan beberapa saat lalu kan sudah kita bahas. sebenarnya mungkin kalau secara tema besar sama saja, tapi yang sekarang lebih spesifik atau lebih khusus karena sama-sama menggunakan banun. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu kan misal cuma satu kubu yang menggunakan nama Mbah Nun, bulainya biasanya akhirnya menghina Mbah Nun dan lain-lain gitu loh. Kalau sekarang enggak. Jadi mereka mengambil keuntungan dari mana perkataan Mbah Nun atau mana statement atau meme atau apa tulisan-tulisan Mbah Nun yang bisa digunakan untuk menyerang lawannya gitu loh. Sama-sama menggunakan itu semua. Nah ini kan saya tidak tahu ya ini maksudnya apa, istilahnya arahnya akan kemana seperti apa, tapi mungkin jadi kalau lihat dari ini dalam skala medsos ya, bukan dunia nyata, dalam skala medsos mungkin pendapat netizen yang istilahnya selain Habib Rizik yang bisa mengerahkan massa sebesar ini, Mbah Nun mungkin benar kalau lihat dalam skala seperti ini. Ini harus apa ya, kalau memang mau diaplikasi kan harus terjadi sesuatu dulu kan gitu loh. Enggak bisa, jadi cuma perkiraannya seperti itu. Jadi menurut saya pribadi itu Mbah Nun itu salah satu yang menurut saya diam-diam dihitung orang. Jadi enggak mungkin mereka menganggap itu sepele. Mungkin yang sekarang kubu A itu menganggap sepele terus mungkin menghina. Tapi karena mungkin kan gini, di acara-acara Maya, acara-acara Sinau Bareng itu kan banyak sekali nilai-nilai yang mungkin suatu saat di personal, secara personal atau secara individu, si A yang tadinya kubu A atau kubu B yang sama-sama menolakkan ini, itu nancep gitu loh. Dopo-dopo kelingan. Jadi suatu saat mereka itu akan, oh, Mbah Nun pernah seperti ini, Mbah Nun pernah seperti ini gitu loh. Jadi saya kira ini yang menjadi yang sangat menarik, karena menurut saya Mbah Nun yang tidak istilahnya yang secara mainstream ya, di media mainstream itu sudah tidak ada, di koran tidak ada, di TV tidak ada, itu ternyata bisa secara natural lah, kalau menurut saya secara natural bisa merasuk seperti apa, merasuk ke teman-teman dua kubu ini gitu loh. Jadi kalau dalam imajinasi saya kedepannya itu mungkin ini cuma ayang-ayang impian ya, istilahnya untuk biar dua kubu ini enggak bertengkar terus itu, walaupun saya ya rada pesimis gitu, cuman salah satu kemungkinan atau salah satu peluang yang bisa diambil itu adalah Mbah Nun yang sing ngakur ke ini gitu loh. Jadi wis ayolah padha rukun, cuman saya enggak tahu bagaimana nanti jalannya akan seperti apa. Nah perkembangan dari medsos ini kan tadinya kan cuma dari medsos ya, cuma istilahnya orang nge-tweet, orang komentar, orang menulis apa, bikin meme atau apa gitu. Akhirnya kesini sampai ke media. Jadi dua kubu ini sama-sama punya media, semuanya punya, dari media abal-abal sampai media sing lumayan sampai media yang lumayan besar. Jadi sekarang si media A yang kubu A itu menuduh Habib Rizik, apa menggunakan Cak Nun yang menuduh Habib Rizik bahwa dia tidak berhak menggunakan Habib. Nah, dia memotong video dan bikin judul yang clickbait, yang gak karu-karuan itu. Dia memanfaatkan psikologi bahwa rata-rata pengguna medsos di Indonesia itu kan malas ngeklik, malas baca artikel lengkapnya. Jadi cuma judulnya yang dibaca. Dari judul itu dia langsung bikin statement, bikin status, bikin macam-macam, dan itu jadi kebenaran buat dia. Kubu B sama, tapi biasa menggunakan video yang sama, sumber yang sama, tapi dia pakai kronologi lengkap. Jadi ini loh kenapa Mbah Nun apa penjelasan Mbah Nun kenapa enggak pakai Habib tapi pakai Syarif atau Said gitu. Jadi ini sangat menarik sekarang gitu loh. Menurut saya sekaligus menyedihkan karena yes, iyalah kahanane kayak gini gitu loh. Kondisinya seperti ini. Kalau hasil ngobrol dari teman-teman di Progres tadi seperti sama Mas Jamal juga, salah satu hal yang paling menonjol dari hal seperti ini adalah orang jualan. Jadi kalau yang punya media itu ya diklik. Medianya pasang iklan, buntutnya ya uang. Nah, dari semua kejadian ini beberapa hari terakhir muncul banyak sekali video di YouTube. Judulnya sama, temanya judulnya mungkin beda-beda ya, tapi temanya sama, sumber videonya sama. Kalau yang video yang bab Habib Rizik ini, yang dari Mbah Nun itu kan video yang acara di Condong Catur sekitar tahun 2016. Itu dokumentasinya ada di TV, yang kebetulan kita belum upload itu. Jadi kita enggak tahu mereka gimana, kan kalau di ADTV misal menyiarkan dari TV itu kan salah satu cara ngambilnya itu mereka nonton streamingnya direkam pakai laptop. Ada yang lebih ekstrim lagi, TV-nya itu direkam pakai kamera gitu loh. Jadi nonton TV direkam pakai kamera terus engko ditayang di YouTube. Nah, masalah sumbernya seperti itu macam-macam ya. Cuman ini sumbernya sama, judulnya bisa lain-lain, dan semuanya clickbait. Dan semua hampir mayoritas dari video ini viewernya sangat tinggi. Baru diupload satu hari, dua hari itu sudah ada yang 900 ribu viewer, ada yang kalau yang saya lihat tadi terakhir itu ada yang 1.400.000 viewer gitu. Jadi betapa isu-isu seperti ini ternyata mengundang banyak sekali orang pengin tahu. Kalau dari istilahnya disambungkan tadi ngendikane simbah itu, seandainya ini tai, anggap tai itu, kok ya tetap banyak sekali sing gelem karo tai gitu loh. Atau seandainya ini air murni, air tok lah gitu, itu juga tetap apa maksudnya tetap banyak sekali. Jadi saya enggak tahu apakah ini mungkin ini tai buat kita, tapi ini mereka enggak paham bahwa ini tai gitu loh. Jadi ada jarak di sini. Kalau untuk teman-teman Progres dari kita sih lihat kayak gitu cuma ketawa-ketawa aja gitu loh. Cuman memang masalahnya imbasnya untuk yang teman-teman yang enggak tahu memang lumayan rawan gitu. Karena akhirnya kalau lihat dari pendapat-pendapatnya, dari komentar-komentar mereka, oh begini kata Sak Nun, gini loh, di mereka mulai manggil Habib Rizik itu sekarang Syarif Rizik. Kalau manggil Syarif Rizik bukan Habib Rizik gitu. Rif, Syarif kan gitu loh. Jadi istilahnya dari sekian banyak itu motif yang utama itu jualan, karena di YouTube itu hampir semua video yang baru muncul beberapa hari ini itu semua pasang iklan. Kalau yang di YouTube saya yakin itu memang jualan. Tapi kalau yang perangnya di media sosial seperti Twitter, Facebook atau apa, kita masih belum bisa menyimpulkan ini arahnya akan kemana. Apakah mereka benar-benar perang kubu A sama kubu B, terus istilahnya mereka akan mendapat keuntungan dari peperangan ini, ataukah mereka cuma pura-pura perang atau bagaimana, terus ada suatu hal di balik ini yang lebih besar yang sedang terjadi yang kita enggak tahu. Nah, jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan kita tetap masih harus menunggu akan seperti apa terjadinya, ada momentum apa. Kalau biasanya setahu saya di Indonesia itu kalau ada kejadian-kejadian besar yang sebenarnya receh, itu biasanya nanti akan ada kejadian besar di setelah itu atau di balik itu yang lebih penting dan kita sama sekali enggak peduli atau sama sekali enggak kita perhatikan selama ini, biasanya seperti itu. Makanya kita agak lumayan apa ya, ngadep laptop itu hampir 24 jam sehari, terus HP kepegang terus untuk sekedar ngelihat itu reaksinya seperti apa, nanti akan seperti apa. Mungkin dulu nggih. Ya terima kasih. Jadi ada yang kita ambil secara substansial bahwa ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan golongan yang dua-duanya memanfaatkan sekarang ini. Karena untuk memanfaatkan omongan saya atau pernyataan saya atau meme saya atau apapun itu sangat mudah karena ayat Quran pun bisa digitukan, bisa dipakai untuk memukul siapapun. Jadi di yang saya perhatikan adalah gini Pak Muzamil, tidak ada satu kejadian skill apapun yang menyangkut nyamuk atau benda apapun yang bisa berlangsung tanpa izin Allah. Jadi itu semua sebenarnya atas izin Allah. Jadi yang coba saya baca itu sebenarnya ini akan ada akumulasi, akan ada pengerucutan kemana kan begitu. Nah itu saya tidak akan duga-duga, tidak akan menghitung-hitung, tapi pokoknya Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa itu semua adalah manipulasi, itu semua adalah eksploitasi, iya. Tetapi kan Allah itu kalau bikin adegan kan macam-macam. Wallahu a'lam, karena ya memang bentuknya seperti itu dengan dunia maya ya. Kalau dulu zaman tahun 90-an belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada internet seperti sekarang, sudah ada dikit-dikit gitu ya. Nah, ketika saya mengalami fitnah-fitnah seperti itu beberapa puluh tahun, misalnya 20 tahun itu, kemudian Allah kasih sesuatu di ujungnya. Nah, ini saya tidak tahu ini sudah sampai rakaat keberapa. Apakah rakaat kedua apa tiga apa sudah rakaat keempat menjelang tahiyat, wallahu alam. Tapi pokoknya apapun saja yang terjadi, andaikan saya dirugikan sehingga saya terfitnah sedemikian rupa atau apapun ya. Tapi kalau itu atas izin Allah dan atas perkenan Allah, kan Allah sendiri kan rama romaita idromaita walakin Allah. Jadi kamu mau berbuat jahat melempari batu ke orang lain, nanti diambil alih oleh para malaikat Allah sehingga batu itu bisa menjadi roti. Ya. Nah, walau alam saya tidak tahu, mudah-mudahan ini terakumulasi menjadi satu momentum kebaikan untuk bangsa Indonesia. Gitu ya. Di luar itu ya saya mungkin menderita karena difitnah, menderita karena dimanipulasi dan seterusnya, disop buntuti dan seterusnya. Yang kedua Pak Muzamil, saya kira ini semua ada di surat Al-Hujurat juz 26 ya. Itu semua ada. Jadi sekarang kan kalau Allah mengatakan fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, itu sudah terjadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin itu sudah terjadi. Tetapi kan kata-kata sebelumnya kan tidak temukan. Fatabayyanu itu kan tidak ada. Tabayyun itu artinya ada rekonfirmasi, check and recheck atau apapun, sistem kontrol atau apapun kan tidak ada. Sehingga kemudian yang terjadi adalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mudah-mudahan nadimin betul, artinya semua yang dilakukan oleh anak-anak itu kan membuat dia menyesal pada suatu hari. Karena di samping ini perkenan Allah, juga jangan lupa bahwa Allah juga punya hukum-hukum instan juga. Jadi iso kualat, iso kowe kudune badi malah rugi, kowe moro-moro loro, moro-moro anakmu piye, moro-moro bojomu piye, sak piturute kan Allah maha kuasa dan Allah menguasai segala sesuatu. Sehingga dari sudut saya, dan nanti mohon Pak Muzamil untuk masuk ke Al-Hujurat tadi itu kan di situ misalnya gini Pak Muzamil, ada in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, kan kalimatnya Allah ini kan sangat sangat membingungkan sebenarnya. In ja'akum fasikun, jadi sudah ada fasik itu dulu. Jadi harus kita rumuskan siapa fasikun. Jadi Allah tidak mengatakan kalau datang berita, tapi kalau datang kepadamu orang fasik. Nah, kita sudah harus punya analisis dan identifikasi mengenai orang fasik itu apa. Netizen itu fasik apa tidak, kan begitu. Kalau fasik itu kalau pakai surat Al-Hasyr kan ulaika humul fasikun apa alladzina wala takunu kalladzina kalladzina nasallahu wa ansahum anfusahum gitu. Fanasiyahum. Kalau al-hasr kan ya. Definisi fasik itu adalah orang yang lupa kepada Allah, artinya kepada hukum-hukum sebab akibat dari Allah, sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri, kan begitu. Kalau definisi fasik ya. Dari surat al-hasr. Kalau wilayah medsos ini kan menurut saya al-hujurat semuanya itu, sejak awal. Misalnya al-hujurat itu sendiri sudah harus ditafsirkan oleh Pak Muzamil. Ma makna al-hujurat, apakah ada, hujurat itu jamak dari hujroh, kamar. Mungkin ada, hujroh itu artinya ada kamar-kamar, ada kamar kampret, ada kamar cebong, ada kamar kadrun, ada kamar al-hujurat itu ya. Nah sejak awal kan, sejak awal Allah sudah memberi rumus sangat jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ini juga hikmah yang luar biasa. Jangan meninggikan suaramu melebihi suara nabi misalnya. Nah, ini bukan soal volume toh. Ini kan soal kadar muatannya. Kalau orang menyebarkan sesuatu yang orang menangkapnya sebagai kepastian tadi itu jelas tai tapi mereka percaya itu roti gitu ya. Itu kan berarti tarfa'u fauqa sautin nabi gitu misalnya. Nah, antara roti dan tai kan itu sudah puluhan tahun yang lalu saya ngomong. Bangsa Indonesia ini bangsa yang tiap hari disuguhi tai, tapi dibilang itu roti dan bangsa Indonesia percaya itu roti kan gitu. Itulah yang disebut globalisasi, pembangunan, yang disebut kemajuan dan seterusnya. Yang saya sejak dengan Pak Nevi tahun 70-an pertengahan, saya sudah bikin puisi Kelingan Ranef. Maju ke belakang, mundur ke depan. Gitu. Kelingan Ranef. Naik ke bawah, turun ke atas. Gitu. Artinya saya, alhamdulillah sejak dahulu kala itu sudah mengidentifikasi semua gejala yang sekarang kita alami itu secara tepat. Memang seperti itu. Dan saya tidak akan tergiur, saya tidak akan bergeming, saya tidak akan tergerakkan, saya tidak akan tergoyangkan oleh pun saja yang sudah saya yakini sejak saya kanak-kanak. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, kita di Ma'iyah ini tolong selalu kembali kepada yang mainstream atau yang mindset dari cara berpikir Ma'iyah gitu ya, supaya Anda tidak mudah untuk dihembus oleh asap-asap yang penuh bau-bau tadi itu kan gitu. Jadi terima kasih kepada Mas Penyo, kemudian Pak Muzamil tolong al-hujurat, mungkin ada beberapa hal yang dimulai. Kemudian Mas Helmi, tolong habis ini kita minta pendapatnya teman-teman. Terima kasih ya. Jadi itu yang dimaksud beliau tadi surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalatim fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ayat 6 itu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu semua fasikun, orang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita. Jadi memang Al-Quran di sini apa-apa itu lihat dulu siapa yang membawa berita, bukan langsung baca beritanya. Nah di sini mungkin karena tadi itu Mas Penyu, karena nabe itu berita, nabe yang sama di tangan A bisa berbeda dengan berada di tangan B sesuai dengan kepentingan A dan B. Jadi akhirnya yang terpenting bukan pada beritanya, bukan pada ucapannya atau tulisannya, tapi ini dibawa oleh siapa. Maka Al-Quran langsung, wahai orang beriman, jika datang kepadamu subjek, bukan berita. Jadi Allah tidak berkata jika datang kepadamu berita, bukan. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka lakukan konfirmasi dulu. Dikonfirmasi ini benar atau tidak sebelum disalurkan tadi, sehingga ini pecah ren apa septic tank apa air putih. Nah itu ya. Jadi luar biasa sebenarnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebetulnya sudah memberi petunjuk kepada kita sebelum ini terjadi. Kita selama ini tidak menyangka kalau akan ada kejadian seperti ini, ya kan? Jadi beliau yang menyampaikan pandangan-pandangannya, pernyataan-pernyataannya di forum Ma'iyah, gitu ya, yang itu gak ada masalah, karena ini adalah forum Ma'iyah yang sudah kita ketahui bersama sebagai forum kebebasan, sinau bareng dan seterusnya. Tapi gara-gara banyak orang-orang fasik ini, akhirnya ini bisa dilempar ke sana kemari untuk menjadi batu melukai orang, gitu ya, sesuai dengan kepentingannya. Sehingga tadi A juga pakai, B juga pakai, karena fasikun. Nah, di sini saya kira perlu tabayun. Kalau menurut saya yang paling penting adalah teman-teman Ma'iyah, gitu ya. Karena ini yang saya khawatirkan, ya. Ketika A menyampaikan berita ini untuk kepentingan A dilempar, terus nanti teman Ma'iyah tengkar sama A. Nah, itu ya. Atau B membawa ini melempar, dilemparkan gitu, terus juga direspon teman Ma'iyah. Maka akhirnya bukan hanya A dan B, tapi ada segitiga, terus teman Ma'iyah menghadapi A dan menghadapi B. Dan ini yang saya kira perlu ada di progres, gitu ya. Kalau tidak, ini bisa sangat, dan berhasillah yang di belakang ABC ini. Nah, itu ya. Karena A itu bukan benar-benar A, B bukan benar-benar B. Nah, nanti yang berhasil adalah yang di belakang A dan B. Nah, ini saya kira petanya seperti itu. Maka fatabayyanu itu. Nah, saya juga melihat Mas Menyo, ini ada anak Ma'iyah juga yang, maaf itu ya, yang menjadi apa ini, YouTuber yang ikut melempar, ya apa enggak? Ada anak Ma'iyah itu. Ya, Benyo mungkin punya pandangan. Iya, iya. Di ada tayangan video atau informasi tertentu yang hanya mungkin anak Ma'iyah sendiri. Kalau bukan anak Ma'iyah, dia tidak akan bisa sampai ke situ misalnya gitu loh. Biar arek Ma'iyah dhewe iki anjane ya. Senengane ngentuti aku ndek mburi ngono loh. Ketoke ndiluk tapi karo ngentut ya. Jadi kayak apa jenenge? Kayak ada gambaran mengenai ngapura rancang ini tapi mburine dut ngene iki arek-arek. Ya tapi hati-hati loh, diambil alih oleh malaikat loh semua lembaranmu tadi. Karena saya tidak akan mendapatkan akibat apa-apa dalam konteks Allah hal itu. Karena saya tidak melakukan apapun, aku nek gak duwe rek. Saya Twitter gak duwe, Facebook gak duwe, Instagram apa meneh TikTok ya. Gak duwe aku, blas gak duwe. Sementara nama saya di Facebook itu menurut teman-teman progres ada 26 akun yang memakai nama saya di Facebook. Anda juga pasti sudah membaca video Social Dilemma ya. Dilema sosial yang merupakan ungkapan penyesalan semua teman-teman di Amerika yang dulu bikin Facebook, bikin Twitter, itu sekarang menyatakan penyesalannya karena ini adalah bola salju yang tidak bisa dihentikan. Akan mengalami kehancuran-kehancuran yang luar biasa gara-gara medsos itu. Anda tahu di Myanmar itu orang beli handphone itu hanya untuk Facebook. Jadi orang tidak tahu handphone secara keseluruhan, dia tahunya Facebook. Jadi supaya dia bisa main Facebook, dia beli handphone. Dan semuanya begitu. Kalau Anda kan masih agak lebih lumayan, ngerti macam-macam, di antaranya ada Facebook gitu ya. Terus Pak Muzamil. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu ya. Fa'aslihu bainahuma bil apa? Fa'aslihu bainahuma. Ya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah. Fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ini yang diomongkan Benyo tadi bahwa ya. Ini Allah di surat di ayat ke berapa ini? Ke-9. Ke-9 mengatakan kalau ada kampret sama cebong, iktatalu, berperang satu sama lain. Ya, terus Allah mengatakan, maka damaikanlah di antara mereka. Gitu kan? Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu. Gitu, jalannya gitu. Itu ayat 9 Al-Hujurat juz 26. Sehingga golongan itu bisa kembali kepada perintah Allah. Apabila golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Nah, keadilan ini kan juga barang yang tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Karena keadilan itu sudah memateri. Jadi adil itu begitu mendalamnya, begitu lembutnya, sehingga untuk memahami adil itu betul-betul, makanya dalam bahasa Jawa tidak ada adil. Tidak ada kata adil dalam bahasa Jawa, yang ada selaras, Pak. Harmonis, selaras. Tapi kata adil tidak ada, bahasa Madura ada, Pak. Enggak ada. Bahasa Arab. Jadi itu betul-betul bahasa dari Al-Quran, kata adil itu. Nah, iya, adil itu sangat sukar terapannya dalam budaya dan sosial. Jadi Anda punya anak dua, supaya adil Anda belikan baju yang sama. Itu belum tentu adil karena itu bertentangan dengan selera salah satunya misalnya. Tapi kalau Anda menuruti yang adil adalah menuruti kemauan masing-masing, nanti yang satu ternyata lebih mahal bajunya dibanding yang satunya. Tidak adil lagi. Jadi keadilan itu begitu sukarnya. Oleh karena itu keadilan harus menjadi tema kita sehari-hari. Maka dalam bahasa Indonesia ada kebijaksanaan bagus, rasa ada kalimat rasa keadilan. Jadi keadilan itu tidak bisa diilmukan, tidak bisa diilmui, dan tidak ada teknis adil itu tidak ada. Yang ada adalah rasa adil, karena sedemikian lembutnya dia. Nah perintah di surat Al-Hujurat ayat 9 itu adalah mendamaikan kampret dengan, menurut Penyu tadi, mendamaikan kampret dengan cebong, kampret strip kadrun ya, dengan cebong dan seterusnya. Tapi kemudian Allah memberi perintah, kalau ada sing ono sing banggel, perangilah yang banggel sampai dia kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah itu tidak berarti masuk Islam, tetapi bersikap fair terhadap apapun, terutama kepada musuhnya, kan begitu, Pak ya. Tiga kira kita Muzamil ya. Iya, betul. Wa ma romaita idh romaita. Kalau engkau melempar, bukanlah engkau yang melempar. Walakin Allah roma, tapi Allah lah yang melempar. Jadi kowe dijahati wong dread ya. Kalau Anda adalah orang yang dekat dengan Allah, maka misalnya awakmu dibandem watu sret, tutuk ndasmu dadi roti, ya apa kan? Karena wa ma romaita idh romaita walakin Allah roma. Jadi kalau teman-teman ikut bersimpati dan ikut berprihatin terhadap keadaan ini ya, setiap kali Anda membaca itu Anda ucapkan itu aja, wa ma romaita idh romaita walakin Allah. Atau yang lebih optimis, walakin Allah roma. Atau yang lebih optimis ya, robbana ma khalaqta hadza batila. Sudahlah, apapun saja yang diperbuat manusia, tetap Allah yang berkuasa dan tidak akan batil ya Allah. Kan artinya bagi Allah itu akan tetap bisa menjadi berkah. Celaka kayak apapun di tangan Allah bisa menjadi berkah, kan begitu. Dan itu hayyin bagi Allah, wa alayya hayyinun gitu ya. Dan itu semua mudah bagi Allah. Jadi kewajibanku ngono iku rek. Sama dengan Lutfi in wiritan untuk Jaduna Abdul Latif, Jaduna Muhammad bin Abdul Latif. Cak Fuad kan menegur Lutfi, Lut enggak usah didoakan sampai seperti kiai-kiai gitu kan. Cak Fuad, kewajiban Cak Fuad adalah enggak mau dijunjung-junjung, enggak mau dimulia-muliakan. Itu kewajiban Cak Fuad, harus ngomong begitu. Tapi kewajiban Lutfi adalah tetap menjunjung, kan begitu. Kan gitu kan, wong urip iki ngene iku jenenge sawang sinawang rek. Seluruh jagat raya ini yang tidak jelas batasnya dan manusia tidak akan mungkin mampu mengetahui batas itu, sebenarnya hanya sebuah zarah bagi Allah, sebuah sebiji sawi kalau ibaratnya, kalau pakai idiom budaya. Jadi semua itu bagi Allah sangat kecil, apa sangat sangat mudah, sangat kecil, sangat itu satu zarah kecil. Sementara Anda seilmuan apapun Anda kan tidak akan pernah bisa menjawab berapa luas ruang alam semesta. Nah, ono sing jawab tak anu kan, tak kendurene kan nek iso jawab. Piro ombone alam iki? Wis ombone galaksi Bima Sakti tok ae piro wis. Kan kita tidak akan pernah mengerti. Jadi manusia itu memang fasik, Pak Muzamil. Sudah jelas tiap malam dia lihat bintang, dia lihat langit gelap, dia lihat. Sudah jelas bahwa dia melihat ketidaktahuan dia loh. Sudah jelas bahwa dia ditunjukkan oleh Allah keterbatasan dia yang sangat sangat sempit dan sangat rendah itu. Tapi tetap aja manusia fasik kepada Allah. Ya apa? Alladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Jadi fasik itu adalah orang yang tidak, yang melupakan Allah. Melupakan Allah itu bukan Allahnya, tapi segala kekuasaannya dan segala rumusnya yang dia terapkan dalam kehidupan. Jadi kalau di maknya kan kita tahu, mosok kon delok godhong gak kelingan Allah rek. Mosok kon ana angin berembus kon gak eling Allah ya. Mosok kon delok taekmu dhewe gak eling Allah ya. Mas yo ojo diomongno pas ndek WC ya. Tapi kan ingatanmu kan boleh, ingatanmu kan tetap apapun saja mengantarkan kita kepada hakikat keberadaan Allah dan fungsi Allah. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu Pak Muzamil, anak kalau anak Ma'iyah ngerti ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila itu kalimatnya diucapkan oleh siapa Pak Muzamil? Itu diucapkan oleh Allah tapi untuk ditirukan oleh kita. Diucapkan oleh manusia tapi diwurui Allah. Diwurui Allah. Iya. Diajarin oleh Allah untuk mengucapkan Rabbana ulul albab, ulul albab. Wahai ya Rob, ya Robana, ma kholak tahata, sungguh tidak sia-sia engkau menciptakan semua ini. Sing ngomonglah wong, menungso. Tapi kan ayat itu. Ya. Jadi itu kan ucapan Allah ke kita, ucapan kita ke Allah. Betul. Cuman diajarin oleh Allah. Sama dengan sholat itu kan. Ya. Sholat itu kan diajari oleh Allah melalui Rasulullah, melalui Malaikat Jibril. Terus bukan Allah ke kita, tapi kita ke Allah. Nah Robana ma kholak tahata. Sama Pak, Al-Fatihah aja. Itu kan ucapan manusia untuk Allah, padahal itu ucapan Allah untuk manusia. Iya, diuruk. Tapi kalau ngomong di MMD, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu kan sing ngomong duduk Allah. Masa Allah dewi ngomong ngono. Masa Allah ngomong dengan nama Allah, masa ngono. Kan kita dong yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim, cuman Allah yang ngajari supaya kita ngomong gitu, supaya kita punya patrap dan kuda-kuda batin dan kesadaran seperti itu. Terus alhamdulillah rabbil alamin kan kalau Allah sendiri yang ngomong untuk Allah kan alhamdulillah rabbil alamin. Terus ar-rahman rahim maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu kan diucapkan kita. Padahal itu ayat Allah. Padahal kalimatnya kan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Itu diucapkan oleh kita, bukan Allah mengucapkan itu untuk Allah. Kalau kepadaku aku menyembah, kepadaku aku minta tolong kan iya apa i? Maksudnya, iya ya Pak Budu, hanya kepadaku kalian menyembah. Ya, seharusnya kalau itu ayat Allah, iya. Kalau pakai disiplin MD ya. Iya kata Budu, iya ya tak Budu, wa iya ya tasta'in. Kan itu ning ngono. Tapi enggak, Allah muru iya wakmu, cak iya wakmu ngomong itu gak perlu takon Muzamil, nek bahasa Arab iya apa. Allah wis langsung ngekei, iya kan budu wa iya kan nasta'in. Tinggal kita ucapkan. Padahal itu kan bukan ucapan Allah untuk Allah, itu ucapan Allah diwuruk nonang menungso supaya manusia mengucapkan itu kepada Allah. Maka kalimatnya iya kan budu wa iya kan nasta'in. Kalau tidak kan iya ya. Tak butuh wahai manusia, hanya kepadaku engkau menyembah dan hanya kepadaku engkau minta tolong. Tapi kan kalimatnya gak ngunu. Kalimatnya kan iyaka bukan iya ya. Gitu. Itu kan jarang diperhatikan Pak dalam dunia betul, tafsir Pak. Betul. Menurut saya, teologi seperti itu, Al-Fatihah aja pencolotan loh dek. Ono sing Allah langsung ngomong sebagai subjek, ada yang Allah mengajari kita. Misalnya gini, ihdinash shirotol mustaqim itu kan maksud Allah ngomong ngono. Itu kan Allah memberi contoh kepada manusia ngomong-ngomongin lho nang aku rek. Ihdinash shirotol mustaqim. Gitu. Kalau andaikan itu Allah ke manusia gimana? Ahdika. Utlubni al-hidayah. Iya. Ngerti ya? Mesti ya. Misalnya kul wallahu ahad Allah, Pak Gusti Allah ngomong ngono iku. Itu kan murui awake dhewe cek ngomong kul wallahu ahad. Gusti Allah dhewe kul inni ahad gitu ya. Gitu? Kul inni ahad. Inni as-samad. Lam alid wa lam ulad. Wa lam akun lahu kufuwan ahad, kan gitu kan. Ya. Tapi kan enggak gitu kalimatnya. Kan kalimatnya untuk kita yang mengucapkan tuh. Lah nyenengno sira kira. Kene wis karek muni lho. Karek muni gak perlu konfirmasi nang Bantul untuk tanya Pak Muzamil ini ngerubahnya gimana Pak Muzamil. Iyaka a'budu ta'budu wa iyaya tasta'in. Tapi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi kita itu sudah dikai barang dadi. Ibarat tempe wis digoreng wis dipenyet. Wis kene kari badok lah wis. Ngono cek ngeyel menungso iku. Ngono cek gak ae. Cik fasik kayak cik kakean gatel, kakean pertanyaan. kakean sampai Ustadz Yasin Pasuruan biar ngomong wis tau jo kakean cangkem koniku melok tagak nang Kanjeng Nabi adek menilai macam-macam intelektual macam-macam koniku melok tagak sembahyang tagak ngabekti tagak ngono lho adek analisa kadohan kedawan engko gurung karuan sembahyang mari ngono saiki sing teges iya tagak jadi kita akhiri mohon maaf ini. Mohon maaf kepada alam semesta dan Indonesia bahwa kita ma'iyahan karena biasanya jam 3 kita enggak terasa sudah lewat tengah malam. Kita akhiri dengan wabal ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kistun wa adlun ya. arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bagi semua yang berbuat fasik kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi mereka hidayah. Dan bagi mereka yang cinta dan setia kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka hadiah. Amin ya rabbal alamin. Kejutan hadiah. Sebagaimana demikian Allah senantiasa berakhlak mulia kepada hamba-hambanya. Teman-teman sekalian, selamat kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah kita bisa laksanakan mocapan syafaat sebisa-bisanya pada malam hari ini. Kul indolal tufa'in nama adilu ala nafsi wa'ini tadaitu fatuna yuha ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.